Okay. Kalau lagi yang pasang gitu. Saya enggak ngehalangin ya. Enggak. Malah kabelnya petek. Operator siapa ya? Operator. Orang mana juga operator sih? Oke, mana mau lebih memahami pergerakan-pergerakan ini. Mama ada mau orang ini dibayar atau di sini nih? Ya. Ini mana sebagai calon agen ganda? Ini serius ya? Oh ya, selamat sore, selamat datang di Rumah Seni Saraswati, benar? Ya. Hari ini kita bahas, kita berdiskusi sesuatu yang sangat berpahala ya, yaitu True Norwegian Black Metal. Ya harusnya puasa itu bahasnya apa, manfaat puasa gitu ya, atau manfaat taraweh. Tapi hari ini kita bahas True Norwegian yang Black Metal, walaupun bisa dibilang tidak terlalu jauh dengan Ramadan ya, soalnya dalam pembahasan kali ini nanti kita akan masuk pada aspek religiositas juga pasti masuk ya, walaupun religiositasnya religiositas satanis gitu ya. Nah, pada kesempatan ini sudah ada dua narasumber ya yang sangat seru-seru sekali. Kita mulai dari yang pertama yang paling sana dulu, ini ada Rahar. Kalau saya tanya Rahar gimana biodata dan sebagainya, dia bilang gak usah, pokoknya saya anak hipster aja kemarin. Dia akan menjelaskan tentang kaitan antara aspek audiovisual dan gerakan supremasi ras kulit putih. Jadi sangat berbobot sekali ya. Nanti dia akan presentasi selama kurang lebih 15 menit untuk kita tanggapi. Yang kedua adalah Danus Darmawan. Ini adalah ilustrator dan juga asisten manajer di sini ya. Dia akan lebih membahas nanti pada aspek audiovisual juga dia masuk karena dia katanya pernah penelitian secara khusus tentang visualisasi dalam black metal, dan satu lagi dia akan membahas tentang hubungannya dengan masyarakat Bandung. Ya kita langsung awali aja dengan presentasinya sebelum kita nanti akan bertanya-tanya sana sini. Silakan Rahar untuk memulai sajian Ramadannya, silakan. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih buat Nala yang udah capek-capek meluangkan space di sini gitu. Jadi sebenarnya ini saya nggak berpikiran bahwa ini sampai nyebar kemana-mana ya, karena ini tadinya diskusi kecil-kecilan sama orang-orang yang tertarik, tapi kayaknya di sini saya ngelihat beberapa wajah-wajah pelaku gitu ya. Ada Rogi, Rogi. Nah, jadi apa? Justru apa ya? Saya berterima kasih karena kalau ada yang salah-salah, nanti kan pelaku-pelaku ini kan bisa meluruskan gitu. Kalau kita yang cuman pengamat, ya mungkin Danus pelaku ya. Bukan. Oh, semi pelaku. Aku mah cuma penggemar saja. Saya penonton. Kalau pelaku kan musisi black metal. Pelaku. Jadi intinya sih kita apa ya, penikmat ya. Kalau ada yang kurang-kurang atau salah-salah, mohon diluruskan. Jadi sebenarnya saya di sini nggak akan ngebahas terlalu detail sampai yang gimana-gimana, karena yang saya lihat dari beberapa fenomena gitu ya, black metal di sini tuh unik dan kadang aneh gitu. Karena kalau kita tarik dari pola yang ada di luar sama yang ada di dalam itu berbeda gitu. bukan masalah kita harus sama seperti itu, tapi polanya gitu yang lebih saya lihat. Jadi slide yang saya bikin ini sebenarnya cuma buat ngelihat sebuah pola tertentu yang ada di scene black metal di luar, khususnya di Norwegia gitu. Oke lah, kita mulai. Balik. Ini ada disclaimer dulu gitu yang tadi saya bilang, saya kan hipster gitu, seru-seruan nonton doang gitu. Jadi bukan pelaku, bukan pengamat, bukan musisi, bukan apa-apa gitu. Nah, terus untuk pembahasannya saya cuma ngebahas dari sisi sosiokultural sih dan sedikit historis gitu. Jadi enggak sampai ke yang dalam si scene-nya itu sendiri, polemik-polemik dan dinamika di dalam scene-nya sendiri, karena itu di luar ranah pengamatan saya karena saya bukan pelaku gitu. Oke. Sip. Nah, ini jadi mungkin buat yang non pelaku gitu, ini mungkin ada yang perlu gambaran secara umum. Jadi sebenarnya black metal itu muncul di ya tahun 80-an sebagai evolusi dari, ini masih jadi perdebatan sebenarnya, evolusi antara new wave of British heavy metal dan thrash metal gitu, karena evolusi dari kedua subgenre itu agak blur gitu. Jadi seolah-olah muncul di saat yang bersamaan. Nah, kalau termnya dari black metal sendiri yang dipercaya sebagai muncul istilah itu dari albumnya Venom. Ya, ini bisa dilihat mungkin band-band yang lain di era itu, tapi ini cuma untuk era pertama lah bisa dibilang. Nah, yang kita bahas di sini nanti saya lebih menyoroti ke era kedua gitu. Karena kenapa saya menyoroti ke era kedua? Kalau menurut pengamatan saya pribadi, dari semua subgenre yang masuk dalam payung besar underground gitu, yang jujur saja buat saya pribadi yang menarik perhatian lebih gitu, ada dua, punk sama black metal. Saya mensejajarkan keduanya karena keduanya tidak cuman menjadi sebuah subgenre, tapi dia berevolusi menjadi subkultur. Jadi nggak melulu cuman jeng selesai gitu, tapi ada aspek ideologis di situ, ada aspek sejarah yang mereka masukkan di situ, dan ada kode-kode etik yang mereka percayai, baik itu yang kuat maupun yang ya kode etik tidak tertulis gitu. Next. Nah, ini sebenarnya yang saya bahas di sini, si true Norwegian black metal ini memang muncul sebagai gelombang kedua di Norwegia awal 90-an. Kalau dari sisi musikalitas, mungkin saya nggak mencantumkan lagu di sini, tapi buat black metal yang kita dengar sampai sedetik ini itu semua embryonya ada di sini gitu. Kalau kita dengerin yang era Venom, era Bathory, sebenarnya kalau kita dengerin sama black metal yang kesini, mau yang tumbuh di Eropa atau mau yang geng-geng si US black metal gitu, benang merahnya malah mungkin nggak dapet gitu. Tapi kalau misalkan kita berangkat dari sini secara musikalitas, itu dapat dari permainan yang paling kelihatan sih dari cross picking sih, tremolo picking si gitarnya. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang kenapa saya tertarik untuk membahas ini, sebenarnya karena ini akhirnya berevolusi menjadi sebuah subkultur gitu. Jadi nggak cuma sekedar genre musik yang ya udah salah satu ini, tapi di belakang itu semuanya tuh banyak aspek gitu. Nggak cuma dari musikalitas, tapi juga dari visual dan juga ideologis gitu. Langsung aja. Nah, ini kita saya bahas langsung visual dan ideologis karena saya beranggapan bahwa ya saya sih ngebajak quote orang ya, visual culture cannot be separated from its history gitu. Jadi ada yang bilang bahwa seni itu memang selalu membawa semangat zaman. Nah, mungkin kurang lebihnya visual yang ada di skena black metal ini menjadi bahasa komunikasi dari ide-ide mereka gitu. Lanjut. Nah, yang saya sorotin di sini sebenarnya murni pada kemunculan-kemunculan awal si black metal ini. Mereka juga sebagai sebuah kritik sosial gitu. Jadi mereka merindukan Norwegia masa pra-Kristen. Jadi sebelum kristenisasi kan, jadi ya kalau kita tarik sejarah, dia udah ada dari sekian puluh ribu sebelum Masehi gitu. Nah, yang itu semua berubah, yang terus berevolusi dan berjaya juga sampai era Viking nih, abad 9-10. Nah, abad 10 tahun 1000-an itu masuk Kristen. Nah, disitulah Kristen ini sebenarnya nggak seperti di Eropa yang lainnya, untuk wilayah Skandinavia dia cukup alot gitu buat masuk ke Norway itu sendiri, karena sejarah budaya asli mereka terlalu kuat gitu. Jadi udah memang sebenarnya udah menjadi identitas dari bangsa Norwegia itu sendiri. Pada saat mereka udah punya itu, Kristen masuk, mereka ngelawan gitu. Mereka nggak nerima segampang itu Kristen untuk masuk dan mengganti gitu. Makanya kalau nggak salah saya baca di beberapa literatur, proses untuk kristenisasi di Skandinavia sendiri sekitar 100 sampai 200 tahun baru sukses. Next. Ini saya langsung ke pertama, si band yang selalu paling bikin heboh gitu. Jadi kenapa saya mengangkat, bukan cuma saya sih, banyak pihak yang mempertanyakan mengenai isu-isu rasialis gitu yang dibalut sama nostalgia dan kerinduan akan masa lalu itu. Sebenarnya salah satunya yang paling frontal kelihatan dari Dark Throne. Jadi istilah True Norwegian Black Metal pun muncul dari dia gitu. Nah, next, right. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah dugaan yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan juga, tapi sekaligus juga kalau kita melihat dari sisi historis dan apa yang mereka citrakan, bisa jadi itu juga terbukti gitu. Jadi tergantung dari kita mau ngelihat dari perspektif mana. Mereka sendiri tidak mengklaim sebagai rasis atau apapun, walaupun di awal-awal track record-nya agak-agak mengarah ke situ gitu. Nah, ini yang bikin kontroversi sebenarnya kan kalimat Norse Aris Black Metal itu, yang kalau diterjemahkan sebenarnya Norwegian Aryan Black Metal. Tapi ini sempat jadi polemik juga buat si band itu sendiri, karena banyak record label yang menolak untuk mendistribusikan karena ada sentimen rasisme di situ gitu. Nah, akhirnya setelah dikonfirmasi, mereka bilang, oh enggak, itu bukan Aryan, maksud kita adalah yang true gitu. Nah, disitulah akhirnya mereka mengganti, menegaskan, sebenarnya lebih ke menegaskan bahwa yang dimaksud dari Norse Aris kita adalah true Norwegian. Itu juga yang di cover pertama tadi kan udah dihilangkan. Nah, ini next slide. Nah, ini yang aslinya, yang masih ada tulisannya, yang jadi ya yang diributin sama banyak orang sebagai dicurigai sebagai propaganda supremasi ras kulit putih. Ini yang kedua yang saya bahas di sini adalah Burzum Philosophem. Ini album yang dibikin pada saat si Farknya udah di penjara, dirilis tahun 96, walaupun mulai direkam dari 93 sekian. Ini yang memperkuat dugaan-dugaan orang adanya kecenderungan untuk supremasi ras tertentu gitu. Jadi si gambar ini Burzumnya sendirilah gitu, kita ambil dari nama bandnya dulu, yang artinya kegelapan, itu kan diambil dari Black Speech, bahasa fiksinya si Tolkien di semua sih, mulai dari Hobbit, Lord of the Ring dan kesini. Nah, bahasa Black Speech-nya kan dipakai sama si Sauron kan apa sih itu, penyihir ya, Black Sorcerer gitu lah. Nah, si Tolkien sendiri ini dicurigai gitu, semua yang dia hayalin, jadi kan Tolkien ini membuat semacam dunia imajinasi gitu, yang sampai bahkan dia kasih nama tempatnya itu Middle Earth, terus tokoh-tokohnya dia bikin, terus bahasanya, bahkan dia bikin bahasa-bahasa fiktif untuk menegaskan. Dan bahasa itu tuh dia bilang ini dipergunakan oleh suku ini, oleh kaum ini. Nah ini Burzum itu diambil dari bahasanya bangsa Sauron. Next. Nah, kalau dari covernya sendiri, ini dibikin Theodor Kittelsen. Ini memang dia artis Norwegia yang pelukis sebenarnya. Jadi lukisan, tema-tema lukisannya itu kalau enggak bentang alam di Norwegia, gunung-gunung itu, kalau enggak makhluk-makhluk aneh. Jadi kayak, ya kita enggak tahu sih itu apa, tapi dipercaya itu sebagai makhluk-makhluk yang jadi folklornya di Norwegia gitu. Jadi makhluk-makhluk ya mistis mungkin ya. Nah, Next. Itu cuman segitu. Nah, ini yang contoh yang menegaskan, sebenarnya lebih menegaskan lagi adalah yang saya ambil dari si Emperor in the Night Side Eclipse. Ini juga sama. Jadi di cover ini kita lihat ada makhluk-makhluk di sini. Ini sebenarnya diambil dari orcs. Lagi-lagi gitu, bikinan si Tolkien, dan menara yang di sana, next saya. Nah, ini gambarnya kayak gini, menara-menara itu, Minas Morgul itu juga sebuah apa ya? Tower of Black Sorcery gitu. Di, apa? Tempat sihir hitamnya gitu. Nah, lagi-lagi ini yang disalahkan gitu. Balik lagi deh. Ke gambar. Nah, ya lagi-lagi yang di mereka band-band black metal Norwegia ini kayaknya sangat terinspirasi sama si Tolkien gitu. Karena mereka menganggap bahwa si Tolkien ini sepertinya sedang membuat dunia utopis yang mereka impikan selama ini gitu. Jadi sebenarnya si Tolkien sendiri nggak pernah bicara secara langsung bahwa okay, saya pro-Nazi atau saya apa. Tapi dari karya-karyanya dia dan dari orang melihat dari banyak interview yang dilakukan, banyak orang menyimpulkan demikian gitu. Karena dia bilang waktu itu, jadi sebenarnya yang ideal dari Middle Earth yang Anda bayangkan ini di mana gitu sebenarnya. Kalau misalkan dimasukkan dalam konteks dunia yang ada gitu. Dia nggak jawab lokasi, dia cuma bilang Middle Earth itu buat saya identik dengan Nordic. Nordic kan adalah ras Kaukasoid yang hidup di Eropa Tengah sampai Eropa Utara. Itu yang memberikan kecurigaan gitu. Nah, terus ini di bawah logo Emperor ini, di sini ini ada lukisan seseorang mengendarai kuda gitu, yang sebenarnya itu masuk di Perjanjian Baru yang kisah tentang Four Horsemen. Jadi nanti ada apa? Ada empat kuda itu. Next saya, Ren. Kita terakhir. Terus, ini jadi empat kuda itu kan yang digambarkan sebagai penaklukan, perang, kelaparan, dan juga kematian. Nah, yang gambar tadi itu adalah yang pale, yang kematian. Jadi ini jadi literatur si Four Horsemen ini berhubungan dengan kiamat gitu. Jadi banyak yang mempersepsikan cover tadi adalah sebuah apa ya, mungkin post apokaliptik, dan itu digunakan post apokaliptik itu dengan tujuan untuk dia nanti sampai ke satu dunia baru yang ya balik lagi gitu, isinya adalah orang-orang terpilih lagi gitu. Jadi dari tiga yang saya angkat ini gitu, saya membaca ada pola gitu, setidaknya walaupun itu masih diduga sebagai supremasi kulit putih, itu belum terbukti, tapi setidaknya mereka ingin mewujudkan lagi gitu cita-cita utopis mereka adalah mengembalikan masyarakat itu seperti dulunya gitu. Jadi kalau kita ngomongin di antrop, mungkinnya kan ada monogenism, ada polygenism gitu. Nah, mereka menganggap bahwa sebenarnya kalau monogenism itu kan yang dipercaya sama agama-agama monoteis, mereka percayanya rasional monogenism gitu. Jadi seseorang itu merupakan keturunan dari seseorang tertentu di masa lalu gitu. Jadi itu biasanya digunakan di literatur-literatur dan juga di pola-pola untuk penyebaran rasisme gaya baru. Jadi mereka berusaha menjembatani antara apa? Antara sejarah-sejarah kejayaan masa lalu dengan, ya sebenarnya sih kalau di kita kayak cocok logi lagi sih, dipas-pasin mereka nyari pembenaran supaya ini sebenarnya kita tuh punya leluhur yang memang dia ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang lebih dari yang lain gitu. Itu sama juga sama konsep-konsep Ubermensch-nya Nietzsche ya. Jadi memang udah terlahir lebih, jadi memang ya udah ini terlahir memang untuk memimpin, untuk menjadi bangsa yang paling mulia dan lain sebagainya gitu. Next. Nah, ini gambar lukisan yang aslinya Gustavo Doré, dia orang Prancis. Jadi ini lukisan yang menggambarkan tentang si kuda putih itu kan diikuti oleh beberapa makhluk yang dipercaya sebagai apa, penghantar kematian gitu. Ini yang dia ambil terus dia tempelkan di atas tadi gitu. Next. Nah ini sih sebenarnya tambahan aja gitu. Ini ada satu peneliti yang bilang bahwa sebenarnya black metal sendiri memasukkan unsur supremasi kulit putih di dalam musiknya. Tapi ini mungkin ranahnya jatuhnya ke etnomusikologi ya. Mungkin jadi dia bilang apa komposisi black metal ini sama dengan gaya Locrian di dalam literatur musik klasik barat. Mungkin untuk yang ini Syarif bisa sedikit membantu sebagai pelaku seni musik klasik ya. Jadi seenggaknya memberikan gambaran sebenarnya apa gaya Locrian itu kayak gimana gitu. Lanjut aja. Ini terakhir ini kan karena ini basa-basi karena tadi kan visualnya. Jadi ini apa ngangkat dari sisi audionya karena memang enggak banyak teori gitu sebenarnya. Jadi mungkin satu-satunya yang neliti tentang etnomusikologi black metal adalah dia gitu, dan dia mencurigai bahkan dari strukturnya aja dia pilih yang cing white power banget gitu kan. Oke. Mungkin. Terima kasih Ralf. Ya, jadi itu yang menarik sebenarnya. Kerinduan true Norwegian black metal akan Norwegia yang lama. Nah itu kalau bisa menjelaskan ya, itu Norwegia lama tuh apa kaitannya sama pagan atau apa tadi perjanjian baru atau satanistik. Nah itu mungkin perlu diurai lagi kira-kira. Kalau yang dibaca, yang maksudnya yang paling gencar dikampanyekan sama mereka adalah kebudayaan terakhir sebelum kristenisasi. Jadi era Viking, eranya Thor, Odin, ya game-game Ragnarok itulah gitu. Jadi kan makanya mereka mereka pakai simbol apa si Mjolnir itu, palunya Thor. Itu kan nggak ada gambarnya sih, tapi sebenarnya bentuk Mjolnir itu kan gini. Itu tuh identik dengan inverted cross. Jadi sebenarnya inverted cross itu selain mereka mengkritisi kristenisasi dengan membalik salib, juga mereka tuh sebenarnya untuk membuat apa ya, orang tuh mengingat lagi bentuk Mjolnirnya si Thor itu ya. Jadi bukan semata-mata dibalikan gitu, enggak gitu. Jadi mereka sekaligus dibalikan karena mereka mengkritisi kristenisasinya sendiri. Bukan ya ajarannya sih udah pasti dikritisi, tapi mereka mengkritisi kenapa Kristen dulu masuk dan harus menghancurkan budaya yang ada gitu. Nah, sekaligus bentuknya itu mirip dengan Mjolnir itu tadi, palunya Thor itu. Jadi itu banyak dipakai di band-band sekarang sih, band-band Viking metal sama ya pagan-pagan juga suka pakai. Jadi banyak sih, lebih band-band epic metal kayak Kruacan itu juga pakai lambang-lambang itu. Terus juga dibahas misalnya di sini kan mungkin enggak semuanya udah langsung hafal tentang black metal. Mungkin gak dibahas tentang tokoh musik yang terkenal tuh. Tokoh Helvet. Tokoh musik itu memang awal mula yang di Norwegia dia memang dari Helvet, tokohnya si Euronymous Mayhem. Jadi memang semua berawal di situ di Oslo. Tokoh sebenarnya banyak kalau ditarik dari ke belakang, dari embrio-embrio yang dicurigai akan menjadi black metal kayak King Diamond gitu-gitu. Cuman kalau kita ngomong di sini, tokoh-tokoh yang menjadi tokoh sentral sebenarnya di true Norwegian black metal sebenarnya cuman si Burzum, si Vikernes. Karena bahkan setelah eranya dia, jadi kan si yang punya tokoh Helvet, si Euronymous itu kan dibunuh sama si Vark. Nah, pas dia udah masuk penjara, bahkan sampai dia keluar dari penjara, dia masih sampai detik ini masih selalu bikin dalam tanda kutip masalah. Terakhir dia kemarin ditahan di Prancis, di Paris, cuman akhirnya nggak terbukti, akhirnya dilepas. Tapi memang wacana-wacana rasialis itu memang keluar dari dia. Wacana-wacana, ya makanya kayak tadi si Dark Throne itu juga lirik di album Transylvanian Hunger itu kan banyak juga yang ditulis sama Vark. Jadi itulah kenapa mungkin si Dark Throne ini tiba-tiba menjadi terlihat rasis gitu. Padahal sebelumnya dia album pertama mah death metal gitu, dan baru menjadi black metal. Black metalnya juga kayak ya kalau di kita sekarang kayak RABM, MRTIR DOT. Kalau apa? Soal Corpse Paint gitu. Corpse Paint itu kaitannya sama aspek kulturalnya gimana? Kalau dari aspek kultural sih sebenarnya banyaknya menilai Corpse Paint itu cuma sebagai shock value ya. Cuman buat menampilkan image horror menakutkan gitu. Karena mereka gini, jadi banyak dari pelaku black metal era itu yang berteori gini, untuk mengguncang sebuah masyarakat kita perlu mengeluarkan sentimen-sentimen negatif gitu. Jadi ya udahlah bikinnya, bikin sesuatu yang kontroversial gitu. Tapi ternyata saya baru dapat juga beberapa literatur kemarin, ternyata dibahas juga bahwa ada lagi gitu kecenderungan untuk memunculkan corpse paint itu sebagai dominasi atas ras lain gitu. Jadi dia akan mengaitkan si kulitnya yang sudah putih diperputih lagi, tapi dibikin kontras dengan aksesoris yang dia pakai serba hitam gitu. Itu apa ya, ada ini sih, ada penelitian-penelitian juga yang ngebahas kesana. Jadi bahwa hitam yang ditempelkan dalam aksesoris itu sifatnya hanya melengkapi yang putih. Jadi esensi itu tetap yang putih. Esensi itu tetap ada di ras itu, ras-ras lain itu cuman tambahan aja. Itu ada yang beranggapan ke arah sana, cuman saya belum baca terlalu detail ya, tapi karena baru dapat juga. Tapi ada yang mencurigai juga bahwa corpse paint itu akan berfungsi seperti itu. Oke. Ya sementara kalau yang punya pertanyaan ditahan dulu ya. Tadi udah dirangsang, udah keluar nih ini ya, apa? Busa-busanya ya. Tinggal nanti apa? Karena black metal tuh kalau menurut saya banyak sekali yang bisa dibahas ya. Tidak cuma musik, tapi juga kultur, religiositas. Juga nanti Danu sekarang akan lebih dalam soal visualisasi dan pengaruhnya di masyarakat Bandung. Ya sekarang kita kasih kesempatan Danus Darmawan dulu untuk presentasi. Silakan. Selamat sore. Terima kasih yang udah datang ya. Sebenarnya pada awal tuh ya ketika Rang lagi diskusi, terus Nala bilang, udah Danus kamu kan menyukai juga musik black metal ini gitu, udah lama aku kan lihat kamu gitu. Nah di situ kan, aku, oh ya udah deh, boleh deh. Aku sebenarnya belum pernah gitu jadi pembicara sih dengan format diskusi gitu, tapi ya oke deh, kita sharing aja bareng gitu kan. Nyambung yang ini ya, yang tadi sama terakhir yang Kang siapa? Syarif. Ini tentang corpse paint. Jadi ada beberapa penelitian tentang corpse paint itu sebenarnya adalah perwujudan orang Norway itu, para pelaku-pelaku musisi black metal itu, dengan kebanggaan atas leluhurnya bangsa Viking, karena bangsa Viking juga dulu melakukan apa ya, kayak semacam ritual gitu. Kalau misalkan menang dari apa habis perang, mereka menggunakan apa cat yang ini di mukanya gitu. Itu sih tambahannya ya kalau ini. Nah sebenarnya udah dijelasin banget ya tadi sama Rar, udah komplit gitu antara historinya gitu kan pada awalnya. Sekarang saya mungkin mau memperlihatkan, barangkali ada beberapa yang belum tahu tentang timeline si black metal ini. Yang gelombang awal mungkin yang tadi Rahar bilang tahun 80-an, ini yaitu Venom. Venom itu sebenarnya tuh dari Newcastle ya, jadi dia tuh pindah ke Norway. Jadi asalnya dari Newcastle, Inggris ya. Terus dia pindah ke Norway, terus habis itu ada Hellhammer, terus di ini. Terus Bathory, sebenarnya Bathory dari Sweden ya. Tapi mereka apa sih? Tapi dia berpengaruh gitu. Maksudnya dia tuh menonjol juga gitu dari di scene black metal ini. Terus ada Celtic Frost tahun 84. Yuk. Nah, pada era 90-an ini era menuju 90 ini kan sebenarnya tidak, gaungnya tidak terlalu terdengar gitu. Tapi ada band namanya Mayhem, dan Mayhem itu sangat apa ya, sangat terlihat kayak menonjol sekali gitu. Jadi ketika Dead pertama kali menggunakan corpse paint tuh orang-orang tuh wah apaan nih, lihat di cover vinyl atau kaset, wah apaan nih gitu dengan pakai corpse paint gitu. Ini maksudnya sangat mengejutkan industri musik yang lain gitu, dunia musik yang lain gitu. Oh, this is black metal gitu. Terus Dead juga mempunyai band namanya Morbid. Dead itu kalau yang belum tahu itu Dead adalah dia orang Swedia. Dia adalah Swedish guy. Jadi dia orang Swedia dan ditarik oleh Mayhem untuk jadi vokalis. Oke, okay, next. Terus ada Tauna, gelombang ini pada tahun 90-an, yang gelombang kedua ini itu ada Immortal, ada Daktron, coba next lagi, ada Burzum yang sangat kontroversial tadi yang dikatakan sama Rahar, terus ada Emperor, terus 92, Phoenix, terus ada Borgorod. Jadi mungkin mereka masing-masing membawa tema yang beda-beda ya, maksudnya dalam liriknya gitu. Ketika yang tadi Rahar bilang tentang Daktron pada awalnya membahas tentang apa, di dalamnya ada rasialis atau apa gitu. Sedangkan Immortal yang membahas tentang darkness, coldness, and grimness gitu, kengerian gitu. Tidak secara audio itu, maksudnya secara musik yaitu menandakan letak apa ya, geografis dia sendiri gitu, Norwegia sendiri, karena di Norwegia itu kan dingin gitu. Fenris juga bilang this is black metal, it's cold right now, yang kayak di film Until Light Takes Us, kalau yang sudah menonton ya, ini black metal itu cold gitu, kayak sekarang gitu, kayak di Norwegia maksudnya. Terus ya coba. Nah kalau ini awal masuknya mungkin saya ini kayaknya pengaruh dari Norwegian black metal ya, maksudnya di Bandung gitu. Saya lebih mengkerucutkan ke Bandung karena di sini banyak pelakunya juga, banyak musisinya juga gitu yang terpengaruh Norwegia. Mungkin karena harus informasi saat dulu kurang ya, jadi mereka pun hanya mendengar di radio-radio yang memutarkan lagu-lagu dari band luar negeri. Mungkin tahun 90-an, 98 lah. MGT kalau enggak JMR. JMR. Dulu waktu zaman-zamannya Sendal Jepit. Ya, ya gitulah. Almarhum Samuel Marudut. Ya. Dulu tuh. Jadi pada awalnya tuh sebenarnya bisa lihat di kalau di paper bisa dibaca ya. Jadi awalnya tuh diawali pada tahun 94. Di sini ada band asal Jawa Timur namanya Legion Lost. Nah, itu adalah salah satu pionir gitu ya. Itu merupakan suatu pengaruh gitu kan padanya musik black metal dan langsung diserap oleh masyarakat di sini gitu, di Indonesia. Khususnya anak muda gitu kan. Tahun 94. Terus band itu berubah namanya menjadi Mystis. Nah, setelah itu ini beberapa penelitian saya ya, karena saya mendatangi beberapa praktisi pelaku black metal yang ada di Bandung gitu, maksudnya ke gedungnya lah gitu, dia yang pada tahun 90-an udah pakai corpse paint, udah pokoknya udah berdandan dengan black metal dan buat musik black metal gitu. Terus kalau di Bandung tuh ada Sacrilegious itu tahun 95. Di sini nggak ada fotonya soalnya susah nyari fotonya, nyari foto di webnya. Terus orang-orangnya udah pada nggak ada kan, si Agus ya. Terus setelah itu setelah 90, jadi di sini juga terdapat apa ya, kayak gelombang satu gitu, gelombang satunya tuh tahun 90-an gitu. Nah pas tahun 2000 tuh, mau menuju 2000 tuh gaungnya tuh nggak terdengar lagi gitu, sama gitu kayak waktu itu di Norway kan tahun 80, cuma beda tahunnya doang. Nah di situ tahun 95 tuh ada Hellgods kan, ada Impis yang sekarang berubah menjadi Warcult nama bandnya, terus ada Apokripa, Kereta Jenazah, Owl, NOG, Neurotic of Gods, Crusade, Haze, Defend Black Mass, and Jihad. Nah pada tahun 2000 ada beberapa band black metal yang 2005 lah, kira-kira 2005 si band black metal itu naik lagi gitu dengan adanya Impis tuh yang sekarang jadi Warcult tuh dia produktif, dan Hellgat membuat musik dan dia album lalu tur di mana-mana gitu, konser gitu, sampai sekarang pun mereka masih produktif gitu. Nah kalau secara audio yang saya lihat sekarang tuh perkembangannya ada perbedaan sih antara kualitas musik di luar negeri, maksudnya Norwegian atau US atau apapun di Eropa gitu ya. Mereka equipmentnya lebih apa ya, lebih mumpuni gitu. Jadi ketika mendengarkan soundnya, misalkan mendengarkan Immortal dibandingkan dengan mendengarkan misalkan band apa yang ada di Bandung atau di sini apa gitu ya, Sacrilegious atau apa gitu kan, soundnya itu sangat beda gitu. Karena mereka mungkin megah gitu, udah megah karena equipment di sana mumpuni gitu, proses rekamannya juga mumpuni, tapi ada beberapa band yang memang konsep musiknya tuh dengan jadi ada noise-nya, terdengar raw gitu, terdengar itu hanya itu merupakan ciri khas gitu kan. Kayak misalkan kalau kalian sudah mendengarkan Striborg, ada black metal beberapa juga ada namanya Striborg, itu seperti kedengerinnya kayak kedengerin dalam gua aja, dalam gua gitu, gua dalam gua, terus kayak rekamannya itu kan kayak yang apa ya, noise, terus wah si screamnya tuh jadi kayak mencekik gitulah, ya maksudnya nggak enak didengar gitu. Nah itu kan maksudnya perbedaan antara kualitas gitu, tapi kan di sini juga misalkan ada Fallen Lights dari Jogja tuh ya, bandnya Mas Bayu itu, ya kalau saya lihat sih itu dari segi kualitas musik dan ini apa, dan liriknya bagus gitu, terus konsepnya kuat gitu, tapi mereka tidak mengangkat konten lokal, beda lagi dengan Burtan, sudah mungkin ada di sini yang ngedengerin Burtan ya, itu asli serius lah. itu tapi itu keren loh, dia mengangkat konten lokal, jadi maksudnya dia tentang sawah, tentang apapun gitu, itu kan sangat Indonesia banget, tapi dikemas dengan apa ya, dikemas dengan bagus gitu, maksudnya ini wah ini keren nih, mengangkat konten lokal tapi menggabungkan unsur-unsur black metalnya juga gitu. Ya pengaruhnya banyak sekali sih di Indonesia. Terus sekarang kan dari pengaruh black metal itu sendiri, jadi si banyak band-band US, Asia atau Eropa lain yang menggabungkan dengan band apa sih, genre-genre musik yang lain, misalkan dengan atmospheric atau folk atau ambient atau hardcore pun ada kan ya, yang menggabungkan unsur-unsur black metal sekarang ya, baru tahun 2010 kesinilah. Banyak kritikan, banyak pendapat gitu. Misalkan dulu pernah ada Justin Bartlett, dia itu adalah seorang ilustrator dari Norway. Norway Sweden ya? Sweden ya? Nah, dia tuh mengkritik tentang adanya band Outbreaker. Outbreaker itu adalah band black net gitu, tapi menggabungkan unsur hardcore dengan black metal gitu. Antara vokal perempuannya yang scream itu menggabungkannya gitu dengan hardcore. Nah, itu kan malah jadi kritikan buat si bandnya itu sendiri gitu. Kok Justin Bartlett bilang waktu itu bahwa wah, ini bukan black metal. Ini kamu udah pencampuran kayak gini udah bukan yang aslinya. Ya itu kan pendapat dia gitu. Beda lagi kalau misalkan albumnya itu sukses, terus banyak diapresiasi oleh apa? Publik gitu kan. Ya itu menjadi hal yang positif gitu. Itu karena itu suatu proses kreativitas gitu kan. Ya mereka juga harus mengamini, yang orang-orang yang di Norway atau kritikus itu harus mengamini bahwa pengaruh itu juga banyak gitu ke dalam aspek-aspek audio atau visual gitu. Nah selanjutnya mungkin yang pengaruhnya apa lagi ya, mungkin fenomena ini kalau sekarang bisa disebut apa ya, menjadi budaya populer gitu. Jadi kalau Fenris bilang di film Until the Lights Take Us tuh apa ya, ini udah menjadi kayak sebuah brand gitu, orang-orang bisa make. Jadi kayak seolah-olah kamu bisa ngejual black lipstick seperti kacang gitu, bisa wah di mana-mana gitu, orang siapapun bisa pakai gitu, sah-sah aja gitu kan, karena ini udah banyak pengaruh dari sana gitu. Nah di situ kita ambil bahwa catatan terakhir saya itu bahwa ini pada akhirnya akan menjadi budaya pop gitu, setiap orang banyak terinspirasi oleh ini gitu. Misalkan seorang ilustrator, sekarang lagi banyak nih seorang ilustrator ya, marak ilustrator, mereka mengangkat tema-tema black metal gitu. Awalnya sih pada era Justin Bartlett mungkin ya, kalau saya lihat tuh era-era Justin Bartlett pada saat dia membuat desain untuk anti Sweden itu kan, wah kalau kita lihat visualnya aja gitu, wah ini udah ngambil konsep black metal gitu kan. Nah itu kan nggak bisa dipungkiri kalau itu adalah bentuk apa ya, jadi mereka menjadikan dijadikan inspirasi gitu dan dijadikan sebuah brand gitu kan. Nah dari era itu mungkin tahun 2007-2008 ya mungkin ya udah mulai hype gitu ya, orang-orang nggak bisa menyangkal ya itu sia-sia aja orang-orang mau menjadikan itu sebagai gaya hidup atau apapun ya itu sia-sia aja gitu karena ini udah menjadi budaya pop gitu, bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Apalagi ya? Oke, udah segitu aja deh. Oke, tepuk tangan buat Danus. Oke, sebelum saya lempar ke audiens ya, saya mau tanya dulu sama Danus. Kan kalau di Norwegia tadi, black metal tuh kental sekali dengan ideologi ya. Jadi mereka sangat menghayati sekali apa arti Norwegia kuno, apa arti paganisme satu. Nah, kok di Indonesia tuh ada ideologi yang utamanya nggak bisa pengen kembali ke zaman pra Islam atau pra kemerdekaan gitu? Kalau setelah saya wawancara dengan pelaku ya, jadi gini, mereka tuh hanya membuat musik dan terinspirasi oleh black metal yang di Norwegia gitu. Mereka nggak menyangkutkan paganisme, satanisme atau apapun ya pada awalnya ya. Tapi setelah saya lihat, ada band dari Solo, namanya Makam. Itu mereka menyangkut pautkan juga gitu, akan tradisi leluhurnya gitu. Kan Padang juga ada tradisi leluhur bahasa Skandinavia kan. Nah di situ Makam membuat konsep dengan kejawen. Kejawen kan adalah animisme kan dari bangsa Jawa gitu. Mereka memvisualisasikan dari lirik sampai ke visual mereka kalau manggung gitu kan. Stylenya kayak gimana itu menyambut kan dengan kejawen. Bahkan dia bilang kejawen pagan black metal. Ya itu kan sih ya sah-sah aja sih. Justru kan yang saya lihat kalau kita mengangkat konten lokal ya itu bagus gitu, menggabungkan antara ini. Kalau dengan kaitannya hal apa kreativitas ya itu sah-sah aja kalau kata saya. Karena ya mereka mungkin nggak mau terlalu mengikuti apa Norwegia atau apa, nggak usah. Kalau kata Mas Juli yang di, jadi ntar ada di Jawa tuh sedang bikin mereka Javanese Black Metal, jadi History of Japanese Black Metal. Jadi itu mengangkat bahwa di Jawa juga ada ininya gitu, historinya gitu. Dia kemarin bikin teaser dan ada sedikit interview gitulah dengan Mas Juli. Mas Juli bilang dia tuh ya personalnya Makam, dia tuh bilang tidak usah berandai-andai dengan Viking atau dengan Thor, Odin, Freya, tidak usah berandai-andai. Kita gitu. Kita secara ya kita bermain musik. Itu aja. Jadi kalau di Indonesia tuh bisa black metal pelaku tapi dia tamat 30 juz bisa ya? Oh bisa. Sebenarnya di sini kan ya gimana? Maksudnya kan kita beda kulturnya gitu kan. Kita tuh semua menyerap dengan adanya arus informasi yang sangat ini cepat ya, kita menyerap banyak budaya gitu kan, banyak ada genre ini genre ini masuk lah diserap gitu kan. Oke. Mungkin Rar ada tambahan sedikit tentang itu kultur yang mendasari di Indonesia ya. Saya sebenarnya ini agak bingung untuk nge-track, justru untuk melacak. Jadi sebenarnya jejak budaya kita tuh kemana gitu. Kalau misalkan ini yang saya curigai waktu itu, bahwa kalau di Norwegia mereka melihat kehidupannya sekarang dan mereka akhirnya merasa bahwa kalau kita nggak punya identitas ya sebagai sebuah bangsa, mereka melihat ke belakang gitu. Jadi karena mereka melihat di sekelilingnya nggak ada, mereka melihat ke belakang. Untuk di Norway yang paling dekat dari sebelum kristenisasi adalah Viking gitu, dan itu standar Eropa ya. Pola di Eropa kan selalu mengawetkan artefak, jadi semuanya tertinggal jelas di sana. Mereka belajar dari sana dan mereka menyadari bahwa oh sebenarnya udah bukan Kristen gitu, kita kan kita tuh pagan, dan itulah yang mereka coba ambil gitu. Sebenarnya pola itu coba direplikasi juga di Indonesia gitu. Mereka melihat sekarang kalau kita anak-anak muda yang sekarang lah gitu, mereka sebenarnya kalau ditanya ada nggak sih identitas yang mereka gitu, identitas budaya lah gitu sebenarnya, selain budaya pop dari TV atau dari ya media-media lain gitu. Mereka juga akhirnya mencoba melihat ke belakang. Cuman sialnya karena tradisi budaya timur itu kan biasanya mewariskan secara lisan, jadi dokumentasi itu nggak ada. Nah akhirnya mereka mencoba melacak ke belakang, dan ke belakang itu sebenarnya saya sendiri masih agak bingung. Karena kalau sebelum, jadi sebenarnya kalau Kejawen itu sebenarnya banyak yang bilang bahwa sebenarnya itu bukan animisme asli. Kejawen itu adalah kultur Jawa yang sudah dilebur dengan kultur Islam, karena Islam tidak bisa penetrasi secara langsung. Pada saat kita tarik ke belakang, masa pra-Islam itu masa Hindu. Nah, sementara sekarang kalau kita mau nyari literatur tentang religiusitas Jawa masa pra-Hindu, itu nggak kebaca gitu, sampai detik ini. Sementara Hindu sendiri kan sebenarnya masuk dari India gitu. Nah, jadi kalau untuk konten lokal, mereka berusaha menarik paling jauh, ya paling ke masa Majapahit gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang coba diresurreksi juga. Jadi kemarin ada si Matthew Carnegie itu, yang orang Prancis, dia bikin video dokumenter yang A Little Long Fest gitu. Jadi dia berusaha untuk menyoroti sisi spiritualitas dari band-band Javanese black metal gitu. Itu yang mereka coba tarik, tapi pas pada saat belum lihat sih, cuman dari teasernya gitu yang memvisualkan candi-candi gitu, berarti itu memang kita menarik paganisme ini ke era Hindu. Terus menambahin juga dari Danus tadi yang makam, kan sekarang si vokalisnya si Jiwo itu kan bikin solo project, dia bikin salah satu singlenya yang udah kita bisa lihat di YouTube gitu, judulnya Cakra Birawa. Itu kan liriknya dia ambil dari Rajah, jadi Rajah apa yang saya lupa. Jadi ada di Kejawen kan ada banyak Rajah, jadi semacam mantra-mantra lah gitu. Itu pun pada saat kita tarik ke belakang, jatuh-jatuhnya itu adalah Sanskrit. Jadi jatuh-jatuhnya lagi-lagi di era Hindu. Jadi paganisme yang ada di kita, ya karena sebenarnya dalam beberapa literatur pun kita bisa bilang Hindu itu sebenarnya pagan kan. Bisa ada satu sisi yang dimana dia pagan karena konsep ketuhanannya yang tidak satu sekaligus juga tidak terhingga gitu. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana gitu, tapi tidak berwujud dan tidak bisa diberangus dalam sebuah kata, nama atau apapun gitu. Jadi apapun bisa menjadi Tuhan sekaligus apapun tidak bisa dituhankan gitu. Jadi konsep Hindu kan memang agak terlalu kosmos gitu ya. Jadi dalam beberapa orang menilai bahwa pada saat Tuhan itu ada di mana-mana, bahkan batu bisa menjadi Tuhan, pohon bisa menjadi Tuhan. Nah disitulah Hindu itu menjadi pagan gitu di kita. Yang saya lihat itu seperti itu. Dan akulturasi di daerah Jawa Timur sebenarnya udah cukup lama ya, tapi entah dari sisi ideologis atau sisi praktisnya sih kayak kurang tahu. Tapi kalau dari sisi musikalitas, saya ingat yang pertama signifikan itu band namanya Mystical, albumnya judulnya Sawan Bajang. Itu saya lupa, mungkin sekitar 96 atau 97 dia udah mulai memasukkan irama-irama pentatonik gitu. Jadi yang membedakan mungkin Bandung atau Jawa Barat dan Jakarta dengan kultur-kultur black metal di Jawa Tengah, Jawa Timur adalah biasanya di Jawa Timur itu kita bisa mendengarkan katakanlah Immortal sekaligus juga mendengarkan sinden-sinden gitu dalam waktu yang bersamaan. Jadi kesehariannya masih mendengarkan lagu-lagu tradisional gitu. Nah itu yang mereka coba jembatani melalui black metal, mengambil nada-nada pentatonik yang dibaca dari, saya dulu pertama mendengarkan Mystical itu ya gitu, dia mengambil pola-pola tong teng teng teng teng teng teng teng teng. Nah itu pola-pola yang pertama dia jembatanin. Itu sebenarnya kalau di luarnya black metal yang paling gampang disambungin sama itu dulu keluar dari Norway juga, tapi era setelah era mereka. Jadi ada band namanya Dismal Euphony. Nah itu ada satu part yang kalau kita denger terus, wah anjir ini malang banget gitu. Jadi zaman dulu itu sangat-sangat Jawa Timur gitu. Riff-riff yang dibawa sama Paris, sama band-band era itu kayak gitu. Ya, oke. Jadi nanti semakin bahaya kalau Candi Borobudur ternyata benar bikinan Nabi Sulaiman. Oke. Ya, pas jam 5 sekarang, jadi ada waktu 48 menit ya sebelum buka untuk kita berdiskusi. Nah, terserah misalnya ada yang tertatih-tatih yang mengikuti diskusi sampai harus nanya, jadi apa sih metal itu, dari mana awalnya? Silakan, tidak usah malu-malu. Ini juga pasti udah tamat nih dari Sam Dan ya. Jadi boleh pertanyaan apa aja, yang mulai dari yang awam sekali sampai yang udah mau masuk ke filosofi, sosiokultural, pembakaran gereja, terserah. Ya langsung aja mungkin satu pertanyaan langsung jawab aja deh. Siapa? Namanya siapa ini? Dari scan mana? Nama saya Audrey. Mau nanya ini ke Mas Saar dan Mas Danus. Kalau buat Mas Saar, pengen tahu ya nih ceritanya kan mereka tuh yang di Norwegia itu katanya merindukan tentang era-era pra-kristenisasi. Mungkin sejelasan serunya kayak gimana sih pra-kristenisasi? Karena masalah ini kita saja, emang kenapa sih mereka dirugikan dengan era kristenisasi atau gimana? Nah, kalau untuk Mas Danus, kan aku tuh katanya ilustrator ya maksudnya. Berarti biasanya lekat kan tebakan aku gitu dengan para musisi-musisi metal di Bandung gitu. Nah, yang terjadi di Bandung itu katanya Mas Danus sempat cerita ya di apa yang di apa itu dari mana yang dia namanya Butan, dia ngomong angkat-angkat isu-isu yang terdekat dengan mereka gitu. Nah, kalau yang di Bandung apakah ya udah plek tok semua sebagai budaya pop yang dari Norwegia sana atau emang ada nih gitu. Coba mungkin bisa dikisahkan gitu. Ya, dari Rahar dulu ya. Kayak apa serunya sih mengangkat isu pra-Kristen itu? Sebenarnya keseruan itu kan selalu dimulai oleh golongan tertentu. Dia tidak akan menjadi sebuah hype sampai dia diamini oleh masyarakat atau oleh konteks yang lebih luas gitu. Jadi sebenarnya yang saya lihat yang pertama kali membuat itu menjadi seru adalah ya pelaku-pelaku black metal ini gitu. Jadi mungkin kebayanglah mungkin semua yang di sini di masa remajanya kan anjing gue pengen kelihatan beda dari orang lain gitu. Maksudnya di saat semua orang dengerin musik A terus kita harus bersaing dengan lebih banyak orang kan gitu buat terlihat gitu. Makanya kita beberapa memilih anjing ini memilih musik alternatif sebagai supaya ya itu tadi awalnya mah sebagai bentuk pemberontakan untuk menunjukkan bahwa ini kita punya sesuatu yang lain gitu. Nah, si kultur Norwegian black metal ini juga mereka merasa masyarakat Norwegia pada saat itu karena akhirnya setelah kristenisasi kalau nggak salah mungkin hampir kayak di kita gitu, populasi Kristennya itu sampai 80% atau 90% gitu, dan mereka merasa anjing muak juga gitu melihat kondisi di sekitarnya yang kenapa jadi tertib banget, taat banget, religius banget gitu. Nah, disitulah yang tadi saya bilang pertama mereka mulai merasa bahwa lah oh kita kayak nggak punya identitas gini. Nah, di situ mereka mencari. Nah, pada saat mereka mencari, mereka ketemu itu gitu, ketemu era Viking gitu. Sekarang segimana serunya main Ragnarok nggak? Main. Baca Ragnarok. Nah, baca dulu sama main dulu, itu seru ya. Nah, maksudnya gini. Jadi historinya ada di situ ya. Historinya ada di situ gitu sih. Sebenarnya game Ragnarok sama komik Ragnarok yang komiknya sih kalau nggak salah bukan Jepang sih Korea. Komik yang ya standar lah anime gitu, tapi sebenarnya itu muatan filosofisnya kuat karena dia disadir dari mitologi Viking gitu. Sebenarnya apa serunya gitu, sama aja sih kayak kita membaca tentang UFO gitu kan, macam UFO aneh ada alien gitu. Kalau kita berikan negara hilafahnya seru juga ya, seru, sama seru ISIS tapi ngeri bahaya gitu. Nah jadi seru gitu kita apa ya, itu kan kita balik lagi pada saat mempelajari Vikingnya, mereka akan melihat penokohan dewa A, dewa B, dewa C yang punya tujuan, punya fungsi masing-masing sebagai dewa perang, dewa ini, dewa ini. Itu kan kultur-kultur hero itu kan yang akhirnya sebenarnya hilang pada saat agama Semit itu masuk gitu. Agama Semit kan selalu mengkultuskan satu orang, satu nabi gitu, yang polimath gitu kalau kata filsuf zaman dulu, satu orang bisa semuanya gitu. Sementara kalau balik lagi mereka narik, oh jadi dulu mah enggak gitu. Jadi balik lagi kayak kita sekarang kan sering kali dituntut, anjing lu harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Sementara kadang kita bagus di A, jelek di B gitu. Tapi masyarakat akan menuntut, ya kamu harus bisa di A dan di B gitu. Nah, dari kalau yang dilihat dari sisi psikologisnya kayak gitu gitu. Mereka narik lagi ke belakang, oh ternyata dewa-dewa zaman dulu juga punya spesialisasi sendiri gitu. Dan itu sebenarnya lihat-lihat literatur kuno atau mitologi itu memang menyenangkan gitu. Sekarang kalau kita misalkan punten ini ya, nonton-nonton sinetron religi yang di bulan Ramadan ini kan males kan gitu. lebih seru nonton Hercules gitu kan kasarnya, atau nonton Sina, atau nonton apapun lah yang berhubungan dengan, ya seenggaknya nonton Lord of the Ring itu kan jauh lebih menyenangkan kan daripada nonton film-film Harry Potter gitu ya. Harry Potter sih masih mending, yang film-film lokal kayak film-filmnya Hanung gitu kan, bukan yang menghina Hanung juga, cuman muatan menariknya itu jauh lebih ada, lebih dinamis sih kalau ada perang ini harus kebagian jaga ini, jaga itu. Ya kayak kita main RPG ya, role playing game kan, kita ada fungsinya sendiri-sendiri, itu seru gitu. Makanya mungkin coba main gamenya dulu atau baca komiknya, mungkin di situ akan ketemu titik keseruannya gitu. Jadi seru-seruan kan ya? Ya cukup seru ya? Oke, sekarang Darius boleh menjawab tadi tentang apa? Masa sih di Bandung hanya pop culture aja gitu ya? Setelah apa ya, melakukan penelitian dengan pelaku langsung gitu. Waktu itu saya berkunjung ke rumahnya Abah ya, karena saya waktu itu kan meneliti juga tentang apa pengaruh black metal culture gitu. Dan rata-rata mereka bilang gini, ya kita hanya proses kreatif aja, kita hanya kita nggak harus apa menarik apa gitu dari belakang, enggak. Ya ini kita cuma buat main musik, fun gitu. Ya itu aja. Kalau liriknya kebanyakan sih gimana mas? Kenapa? Liriknya? Sebenarnya liriknya ya tentang itu, tiga unsur itu, darkness, coldness, and grimness. Ya itu ya, tentang kengerian aja sih. Kalau saya lihat tentang, bahkan nih kalau lihat tentang yang lirik-lirik dari Warcold sekarang itu ya, tentang perang gitu. Tentang, maksudnya perang kan sekarang banyak konflik-konflik gitu kan. Mereka menariknya dari situ lirik-liriknya. Tapi pada saat dulu ya, itu cuma buat konsep kreatif dia doang gitu. Mereka bermusik aja. Enggak. Karena kita kan kulturnya beda gitu. Apapun yang diserap sama kita kan cepat nyerap gitu kan. Terus kalau kita menarik satu benang merah misalkan, kita ada apa sih di belakang ini gitu, di balik yang ada konten lokal tuh apa tuh di sini gitu. Kan? Enggak ada gitu di sini. Ya mereka cuma just for fun aja. Jadi enggak ada yang satanis murni gitu, enggak ada. Bahkan si Farb juga bilang di waktu itu bahwa Euronymous itu dulu mereka tuh bukan, dia tuh bukan satanik. Even Euronymous never say I'm the satanist, no, katanya. Dia bukan di satanik. Jadi hanya kalau misalnya dilihat dari pembakaran gereja atau apa ya, put the upside down cross in the wall atau apa gitu ya, itu kan hanya untuk kayak jadi seperti demonizing gitu. Jadi itu hanya pergerakan yang kalau misalkan ya agama gitu kan ya, dibakar gereja itu wah ini kayak setan aja, kamu menentang agama gitu kan, menghancurkan apa gitu, rumah ibadah gitu kan. Justru media yang saya lihat ya, nyambungnya ke sini ya, justru media yang saya lihat bahwa satanik gitu, black metal itu adalah satanik, justru media yang mengangkat, menaik-naikkan apa image si upside down cross itulah, justru media yang menyambungnya ke situ ya. Jadi kalau setan tuh mau mengajak manusia ke neraka, tapi manusia mau mengajak setan ke pop culture. Oke, pertanyaan berikutnya. Udah puas ya? Harus cukup puas lah. Ya. Ada lagi? Robby ya? Ya. Ingat saya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Dari scan mana? Scan link ya. Terima kasih sudah membuat acara ini, teman-teman di terus waktu lihat postingan dari Oki di Facebook tentang True Norwegian Death Metal, wah posternya bagus, pas macan sama moderator aja sehari dia sama dengan iya nih saya aneh soalnya kan ngebahas pengaruh visual pada periode romantik di Rusia, tapi moderator biasa. Pokoknya menurut saya 2007 juga pernah bikin dialog musik dan metal di UPI dulu, tapi akhirnya mudah-mudahan jadi masukan. Ya namanya dulu kita membahas pengaruh visual dan audio ya kan. Gimana pun juga ketika visual ada beberapa sampel, ya audionya juga mana saya rasa itu. Dan yang lebih menarik mungkin di sini kan nggak semuanya, bahkan setelah saya tanya ada yang pernah masuk di black metal belum? Kencang. Itu jadi harus merasakan atmosfernya. Ya. Itu pengaruh-pengaruh kulturnya di situ. Dan nanti sore ini juga semangat ya tidak bisa lama. Kebetulan Bandung Blackness buka puasa bareng ya di Taman Sari. Menarik, kayak budak black metal buka bareng. Ya. Jadi antara musik dan itu berdiri sendiri, itu ada sampel yang harus kuat. Menurut saya itu tidak bisa hanya sebatas wacana di permukaan. Ya, alangkah baiknya kalau melihat sampelnya dulu minimal audio atau perlu ya kita tampilkan. Kayak tadi Lobian itu seperti apa, kita suara-suara musik penasaran gitu maksudnya. Ini harus dimunculkan. Kalau saya sih punya sistem sendiri ya, black metal saja. Kalau Lobian atau harmonic minor atau terserah. Itu punya sistematika sendiri, sama seperti tidak bisa disandingkan antara laras salendro dengan diatonik. Itu punya sistem masing-masing, termasuk di black metal pun atau death metal itu punya masing-masing. Misalkan ketika kita tutup telinga kita, tutup telinga saja, tidak usah melihat visualnya seperti apa. Emang itu kita tahu sih ceritanya tentang coldness, tentang war, tentang almighty atau tentang apa? Tidak. Apalagi nggak tahu bahasanya, cuma bahasa Norwegia, terus artikulasinya tidak jelas. Ya, tapi yang namanya bunyi, audio itu bisa mewakili itu. Ya, emang kita bisa mewakili bunyi Tuhan seperti apa? Kalau saya tanya, sulit sekali. Tetapi karena kekuatan ini regenerasi itu bisa muncul. Kekuatan visual itu muncul. Itu mudah-mudahan bisa disampaikan. Kan? Ya, ini tambahan saja saya mau teman-teman. Terus terus hegemoni budaya. Kadang orang ini seru, orang keluarga muslim, tapi kadang-kadang suatu hari hanya nggak dulu masjid. Jujur, orang sebel gitu. Kadang-kadang nuker ngaji lagu, ayah nuker ngaji ke tetangga lain, ngaji mati agama lain, wah, wah, buruk, oke gitu. Ya, cuma kita nggak bisa gitu. Kultur kita di Indonesia mungkin ya. Mungkin suatu hari saya akan jadi sejarah dibanggakan oleh komunitas kita, tapi tidak. Tapi kalau di sini tidak juga, toh saya juga masih ikut kadang-kadang ikut puasa, kadang-kadang ikut jumaan, biasanya. Tapi ada kesalahan itu di dunia ya, termasuk untuk teman-teman di Solo, di makam, ketika kita di Solo, tapi kemarin ya, seperti kita di Solo, makam, main siang, buka waktu kanibal di sana, dan mangkok, kolaborasi sama gamelan, itu saya awalnya interest gitu, asik, kolaborasi dengan lagi, saya nonton. Karena dulu saya bikin biskultur kolaborasi sama gamelan juga di Bandung. Tapi tidak terlalu berhasil, karena itu tiap musik, tiap budak punya sistemnya masing-masing. Dan ketika dengar ya itu, tiap budak musiknya yang gagal. Tapi secara apa, naratif, secara persuasif, niat gitu nya ya udah keren pisan. Itu tenang lalu deh, karena proses KBOG ya soundingnya pun halus, latihannya pun beredan gitu ya. Karena itu struktur yang lama dipertemukan dengan struktur yang lama, dua-duanya sudah berdiri kuat. Tradisi ulang gamelan sudah lama, dari abad ke-4 juga sudah ada, sedangkan musik combo, alat-alat musik combo di black metal mungkin dari abad 20 ya. Itu, dan punya ini masing-masing, itu menarik sih. Intinya, mohon sudah bikin acara ini, dan kalau nanti bikin lagi ya, undang saja yang banyak. Dan kalau perlu tadi, Kak Dennis, coba sama Abu, sama Abah ya. Oh, sama Abu enggak? Sama Abah? Sama Abah aja. Yeah. Nanti, benar kan bisa lebih ini. Juga ada Tommy, Tommy Opium ya. Ada Mas Tony, ada banyak. Oke, jadi mohon bisa sekali lagi sudah bikin ya. Sebenarnya saya juga ngundang apa ya? Sebenarnya kemarin kan saya ke Abah tuh, Bah tolong, sebenarnya Abah tuh sama saya mau ditarik jadi pembicara gitu. Karena dia juga pengetahuannya, wawasannya itu ya, dia seorang yang apa ya, banyak belajar gitu, maksudnya dia banyak mencari tahu gitu, kaji, mengkaji gitu. Sebenarnya saya mengundang juga gitu, bahkan Abah nge-share juga gitu, bahwa dia bilang insya Allah nanti mungkin para pelakunya akan datang ke sini katanya. Oh, oke, kalau gitu sangat dinanti gitu, karena kan ketika ada suatu hal yang banal gitu, jadi Abah tuh bisa meluruskan gitu. Oh, bahwa ini tuh gini loh, bahwa black metal di Bandung tuh gini, pengaruhnya tuh gini loh. Tapi mungkin ya karena mungkin sih, ya sih tadi juga bilang, wah kejebak hujan cenah. Ya, sebenernya buka bareng tuh biasa ya, taraweh bareng. Taraweh bareng tapi pakai koplo pen. Nah itu soal musik ya, itu sebenarnya juga luput ya kenapa kita hanya bicara kurator gimana, apa mungkin nggak? Udah nama ya, ya video ada ya speaker gitu. Ya speaker itu pengalaman kaitannya itu kaitannya sama direkam di teknis helpet kan ya katanya apa direkamnya di bawah tanah ya, ya di bawah itu nah mungkin nggak ini apa sih yang orang pas apa ada sih kira-kira di dialog dan ini di Kang Dadi orangnya ya. Ada contoh musik ya ada ah boleh nggak tadinya gini waktu aspek audio kan tadinya maunya menerjemahkan dulu si Lobrian yeah. Tapi pada mana itu mau gitar si tahu si Robi nggak tadinya memang rencananya kalau misalkan ada gitar biar di bedah dulu karena akan buat saya gini akan lebih mudah mendengarkan Lobrian style dulu baru diterjemahkan ke dalam black metal gitu nah aduh masih berani masih murtad we ya aduh oke. Ya oke mungkin sambil nunggu nyetingnya kayaknya setengah jam. Oh ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Terima kasih Robi ya masukannya. Nanti tarawih bareng ya tahun depan. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Yang awam sekali ada enggak di sini? Siapa yang tertarik lihat posternya itu karena enggak ngerti apa sih ini? Saya datang aja. Ada enggak? Ya, wah oh, nggak mungkin cuma Mas Frans. Oh Frans, adult. Saya awam ya, awam. Iya. Ini apa ya kemarin sebenarnya ada hal yang memang pengen saya coba tanyakan ketika di ini kan fase buku Norwegia yang pengen atau Eropa Timur lah yang pengen tarik dalam anak timurnya versi Indonesia. Awal terutama lebih cepat terasa bawah timur itu cuma secara estetik secara visual masih berpuluh awal kenapa betul harus ada apa ketika ingin diversifikasi pasti kan ada apa ya ada mulai ya adaptasi dengan lokal dengan pembacaan dan visualisasi lokal turisme lokal yang memang sudah ada muncul dari awalnya tapi itu bukan dalam konteks yang memang lebih indigenous itu yang lebih sangat primitif juga karena bahwa ketika itu ditarik begini sebenarnya saya nggak tahu ya tapi kalau misalnya ini memang dimasukkan ke dalam konteks peradaban yang di Jawa ini kan sebenarnya diawali sebenarnya dari abad 18 mereka bukan lagi dari zaman dulu yang memang di dunia enggak juga kalau saya sudah ngobrol dengan hal tentang sebelumnya dengan tulisan ini juga saya coba baca tapi kan memang apa yang di ini kan sebenarnya dari tesisnya si Kurwa dan yang berusaha dari Warwick cuma dia lebih banyak memang membahasnya ini hanya dalam konteks bukan dari hukum alamnya dia tapi dia hanya dalam konteks kepada mungkin saya hanya sebagai orang dalam dia bukan sebagai seorang pelaku berada di dalam pikiran itu jadi ketika itu coba diinterpretasikan saya langsung tertarik ya karena ini dalam bertanya dalam konteks yang ada terjadi di Jawa Timur atau di Jawa Barat kalau lihat kalau ini kita berkaitan gitu sih ini biasanya ada dari penanian minggu lah atau apa itu kan gak bakal bisa main ke arah-arah sebenarnya ada dulu itu untuk peradaban Sunda kayak Jawa sebenarnya juga mengenal bahwa ada yang namanya kesayangan yang moyang kalau kita itu di Jawa lagi ada megalitikum apakah di Jawa ini juga melakukan hal yang sama ada fase penarikan seperti itu karena di sini agak khusus setelah itu ya udah akhirnya kemunculannya sekarang dari sekolah muncul di mana-mana dengan hype secara milenium kesini orang lebih muda identitas itu makin dibangun semenjak masa muda ketika masa muda akhirnya muncul dengan ini lah ini muncul ya udah orang sekarang kalau udah mau ikut hitam ya kan kenal ya sebenarnya orang lain juga karena ini nawait pemerintah orang baru yang mulanya lebih ini ya ini dapat uang tapi pernah kelihatan ada satu kemarin yang di lokal di Lampung ini. Nah, ini juga agak unik ketika ini dia apa menarik ini dalam konteks hukum adalah juga sangat berbahaya sih. Akhirnya pertama ini hanya ajang sesaat, nanti juga sangat tidak yang dikhawatir sudah terus dalam larangnya seperti yang kamu bilang memang oke lah ini hanya konteks kreatif orang gokilah mau jadi pohon pohon juga gokil orang gokil misalnya kayak tangan di pohon bisa ini seperti itu kan balik lagi ke saya kan kalau ini kalian lagi seru apa ya apa filosofinya mau masukkan dalam itu dalam apa yang dilakukan dan sama sama kayak orang sholat kan apa yang di luar sholat yang mau pasti sholat kan tidak juga gitu ya sama juga kita dia mau membuat aturan atau membuat isinya akhirnya dapat dibilang benar mayoritas memang banyak proses kreatif di dalam genre ini isi waktu muda masih waktu muda terus kalau misalnya ini mau dilakukan itu kekerasan yang ingin lupa gitu misalnya jauh ke mana pun soalnya tidak ada platform atau partner yang khusus yang ini memang menjadi bagian itu. Memang saya pernah bilang bahwa di seni ilustrasi ini memang selalu menjadi underdog dari seni yang memang sudah etablis. Jadi ketika mau dimasukin ke atas, susah ke seni yang lebih elit. Jadi saya membacanya jadi lokal. Ayo, tidak naik juga. Tadi biar fair, soalnya saya kira dia anak musik klasik dari bayinya. Jadi saya kira mau nanya awam gitu ya, taunya dia rumit banget. Nah, jadi Alay boleh tanya. Saya pasti sebenarnya sederhana gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya teman saya yang ditanyakan ke saya. Terus saya bingung mungkin sih menjawabnya. Pertanyaan gini, Ray, masih kecenderungan musik berlaku ada di tempat-tempat yang dingin. Jadi kayak misalkan kan pakai duplikasinya seru-seru KB gitu kalau gitu tapi lo bas sebenarnya iya kan jadi bebas lah iya lah kita mau mana kayak bebas ya Ahar mau nanggapi yang mana? Si Pranus dulu lah Pranus dulu sob oke jadi kan memang ini pola replikasi dan reproduksi itu kan selalu ada di setiap kebudayaan gitu paling gampang adalah kalau kita membandingkan yang gak terlalu jauh adalah dari underground sendiri, misalkan death metal itu akan dengan mudah diduplikasi dan direplikasi, reproduksi di sini karena dari sananya kontennya memang tidak terlalu kuat unsur-unsur subkulturnya gitu mereka fokus ke musik mayoritas ya walaupun ada yang politis-politis juga terus kemudian punk juga di sini kan kebagi akhirnya yang saya lihat adalah kebagi dua satu kubu yang memang cuma menyerap sisi dari musikalitas dan penampilan yang tapi ada juga punk yang menyerap dari sampai ke sisi ideologis gitu. Ya kita tahulah banyak kolektif-kolektif anarko-sindikalis di Bandung, Jakarta, dan Jawa Tengah gitu kan. Itu yang saya lihat, mereka berusaha untuk menangkap secara utuh gitu. Bukan ditelan bulat-bulat gitu, tapi mereka menangkap esensi di luarnya, punk itu sebagai apa. Kemudian mereka mencoba, kalau yang si Yuka bilang kan lokal itu kan ya. Dia berusaha untuk melokalkan konsep itu dengan kondisi yang ada di kita. Dan beberapa punk itu cukup berhasil lah saya rasa untuk khususnya yang kayak pergerakan di Blora atau di Jawa Timur itu saya rasa mereka lebih berhasil dalam menerjemahkan punk versi luar itu ke dalam ideologi kita gitu, disesuaikan gitu, tetap dengan konsep-konsep anarkisnya, konsep-konsep anti ABCD-nya gitu, mereka cukup berhasil. Nah, tadi di awal saya bilang yang menarik buat saya dari pertama adalah punk sama black metal, karena keduanya memasukkan faktor-faktor selain musikalitas ke dalamnya gitu. Jadi ada apa ya, ada wacana-wacana tertentu gitu. Nah, itu yang makanya yang saya juga kemungkinan melihat adalah tadi gitu, memang di satu sisi ini murni seru-seruan gitu, jadi bikin band musiknya gini-gini-gini selesai, karena ya balik lagi tadi secara musikalitas mungkin agak susah dijembatani antara yang dari sana dengan yang di sini gitu. Tapi terus terang saya juga melihat ada fenomena lain gitu, yaitu fenomena kayak tadi Danus bilang Burkan gitu, terus saya ngelihat fenomena Jiwo gitu yang coba apa ya lebih memperbesar konten lokalnya dalam black metal ini. Kalau dia tidak bisa dijembatani dari sisi musikalitas, maka dia akan dijembatani dari sisi-sisi non-musikalitas tadi gitu. Itu yang saya lihat kayak Burutan, walaupun dikemas secara parodi gitu, itu kan sebenarnya kalau di luar itu sangat erat sama kultur-kultur RABM, Red Anarchist Black Metal. Kultur black metal yang di luar juga sebenarnya RABM kan dia fusi dari punk juga gitu, fusi dari orang-orang anarko kayak band-nya Panopticon, Martin Todd, Wolf Bridges dan lain sebagainya, itu Disharmer, itu kan mereka mengambil musikalitas black metal dengan konten punk gitu. Nah, di sini pun saya melihat ada, terlepas dari yang band-band yang lokal yang tadi kata Danus juga, penting kita ngambil proses kreatif, hasilnya outputnya adalah seni baik visual maupun audio. Nah, tapi gitu kan kita bisa ngelihat beberapa yang berusaha untuk memasukkan konten lokal gitu. Nah, itu yang saya rasa di satu sisi mungkin kita pesimis gitu, ya udahlah ini mah penelitian ini akan berhenti di sini gitu. Tapi di sisi lain kita melihat walaupun nggak banyak gitu ya, ada gitu. Jadi kayak Sacrifice gitu, walaupun kita belum tahu sampai sejauh mana mereka untuk memperbesar kandungan konten lokal di dalamnya gitu. Tapi saya rasa ini tetap menarik gitu. Jadi terlepas dari semua yang seru-seruan, oh ada nih yang berusaha untuk menyajikan sesuatu yang beda gitu. Karena kalau kita ngomongin salib di balik di sini, ngomongin pentagram di sini kan memang nggak relevan gitu, karena memang nggak ada kulturnya. Jadi kita bulan bintang di balik agak susah. Wah, ya temen-temen. Oh, bulan kayak pengen datang. Balikin lo gobrol kan. Oh, iya. Sebenarnya gitu. Itu kritik gitu. Oke, mungkin Danus mau nambahin sedikit buat Frans tadi. Apa ya Frans, kalau misalkan dimasukkan ke ranah seni ya, emang wah susah gitulah kita karena melihat dari bentukan karyanya kan ya, wah nau sih kertas itu gitu. Tapi kalau misalkan kita ngebuat suatu apa tema itu misalkan tema itu adalah tema yang sangat aktual saat ini untuk diangkat gitu, dengan berupa ilustrasi atau apapun, dengan bentukannya seperti drawing atau dibuat screen printing dengan ke pabrik atau kanvas ataupun, kalau misalkan kita bisa angkat, wah ini loh pengaruhnya dari yang aktual saat ini, pengaruhnya itu ini loh. Jadi misalkan kita membuat karya dengan di dalamnya mengandung unsur-unsur yang ada pengaruhnya ke konten lokal dari black metal itu sendiri yang sekarang mungkin nge-hype atau aktual ya, yaitu mungkin menurut saya ya cocok untuk dimasukkan ke seni rupa juga gitu. Bahwa orang lain kan banyak yang mikir kalau yang ada di dunia seni itu nggak lihat gitu, ah ngawas sih emang kan si musik-musikan itu, jadi nggak lihat pengaruhnya gitu kan. Kalau misalnya kita menampilkan sebuah karya dengan dengan ada pengaruhnya atau sebuah literasi dengan ada pengaruhnya di kota Bandung atau di mana, wah ini yang lagi aktual tuh ini loh. Kenapa sih orang-orang sekarang banyak pakai baju-baju yang drawing-drawing yang serem-serem atau apapun gitu kan? Sebenarnya itu menurut saya layak untuk diangkat ke dunia seni juga. Itu sih. Dari dulu apa orang pakai LSD itu ini banget tuh filosofis. Sekarang kangen banget pakai kayak gitu ditangkap. Karyanya juga biasa-biasa. Oke, oke, menjawab tadi kenapa di Pangalengan itu liriknya gelap-gelap. Kenapa? Misalnya sate kelinci itu sebenarnya sangat sangat kalau Lembang. Gimana ya? Mungkin itu secara tidak langsung ya kayak yang Arya udah nonton mungkin yang Anti Electric S, ya itu udah dijelasin itu di situ bahwa ya letak ini tuh geografis tuh sangat berpengaruh gitu. Kayak di misalkan Siguros di Iceland kan, coba aja denger lagu-lagu Siguros gitu. Sebenarnya itu kan semnu gitu atau apapun gitu kan, membuat dia sedih gitu apa kan. Tapi itu kan menceritakan tentang kondisi di sana gitu, kondisi weather di sana gitu, cuaca di sana gitu kan. Ya menurut saya itu cocok, mungkin dia misalkan papanasan. Si Selak ya kayak papanasan nih dia ya. Laguna Black Metal nggak semua speed yuk harus dapat ya. Nah menurut saya nggak cocok gitu, maksudnya mereka nggak punya ya, kalau yang di sini kan maksudnya mereka mengambil ya ininya dia gitu apa sih musik pengalaman musik gitu sih. Saya sempat kan saya punya hobi untuk melihat band-band Black Metal di arah timur gitu. Arah timur itu maksudnya? Eropa Timur atau Jawa Timur? Jawa. Atau Cina, Jepang, Asia Timur. Asia Timur. Saya interview, sengaja saya interview namanya Lalu Temen itu. Anjir. Jadi uniknya di situ tuh kenapa saya interview band itu soalnya dia pakai fan tuh dan terus tapi pakai rapi, masa jadi polisi itu lucu bisa tuh. Sebenarnya nah, gitu sebenarnya. Terus saya interview lah dia, terus yang panjang lah. Jadi saya tanya, kenapa musik Black Metal itu identik dengan wilayah dingin gitu kan? Kebetulan kan di sana di daerah Wonosobo. Soalnya itu apa ya? Gunung-gunung yang berada di Jawa di Wonosobo itu sangat-sangat mistis dan merupakan tempat kuburnya para dewa. Saya mulai makanya itu tetap menjadi pertanyaan teman saya itu menjadi pertanyaan saya juga pada akhirnya. Tapi Rusia novelnya gelap-gelap dingin. Emang sih kalau misalkan kita lihat ya pengaruh apa ya cepatnya apa akses internet gitu ya, kesini kan wah anjir edan gitu. Terus emang di sini kan ngangkatnya mungkin ya mistis gitu kan dari dalam lirik misalkan atau apapun ya. Nah mungkin karena penyerapan secara instan gitu ya, tidak jadi instan menyerap lihat visual gini dengan musik, oh wah ini keren nih wah, orang dulu ya klik. Kalau sekarang saya pernah lihat tuh di Facebooknya jadi jauh gitu lah di sepek orang itu mana. Jadi ada segerombolan gitu nggak tahu itu di Jawa atau di mana, mereka tuh pakai corpse paint black metal gitu terus. Aliran bukan Surabaya. Wah nggak tahu namanya apa ya. Terus dia tuh yang satu ada dukunnya gitu nggak tahu ada dukunnya, terus satu ada pocong, ada wah anjir ya, ya guys beda gitu ina gitunya. Wah iya mah si Gena penyerapan gara-gara ya penyerapan secara instan gitu, mereka menggunakan gimmick kengeriannya itu dengan konten lokal ya, seperti pocong atau terus bawa pasaran gitu kan. Wah anjir ya, ya ya suatu bentuk apa ya pengaruh gitu akan. Tapi ya sebenarnya sih yang harus bisa menjelaskan tentang yang mengedukasi tentang apa itu ya pelaku black metal yang di sini juga gitu kan, yang udah emang udah dia udah sejak dulu gitu benar apa menjadi pelaku gitu. Mereka sih tugas sebenarnya tugas mereka untuk menjelaskan mengedukasi bahwa black metal di Bandung tuh scene black metal tuh di Indonesia seperti ini gitu. Ya, tugasnya itu sih. Tapi emang menurut saya sih jadi kayak bodor ya. Jadi kayak wah, tapi kalau misalkan coba kamu ingat ya, kamu ini lagi gitu. Gimana kalau mereka si band apa namanya? Nah, enggak bukan yang pakai nah, kalau band itu ternyata soundnya kayak di Muborjir sok. Kumaha sok pun gitu. Saya mah tetap ketawa dan enggak ya banget bodor. Nah, maksudnya secara kualitas, secara itu si di Muborjir kan anjir. Wah, anjir ada yang kia, ada juga kia gitu. Ya malah kamu ditinggali misalkan gitu kan. Ya enggak bisa dianggap wah, mana butut anjir gitu, enggak bisa gitu juga gitu kan. Yang saya aneh kenapa nama bandnya harus mistis gitu ya, nggak yang rasional kayak metode penelitian apa gitu. Tapi ada nama band di sosiologi. Oh, lahar mau ada jawab. Tapi mungkin yang saya lihat adalah karena sih di satu sisi memang ada kesalahan mereka dalam menerjemahkan gitu. Cuman kan kita di sini makanya saya tadi mencoba mengangkat dulu yang kalau di sananya kayak gimana sih gitu. Nah, itu tuh di sini tuh ya mungkin itu tadi kayak masalah rekaman kan ada equipment gap antara di sana sama di sini. Di sana produksi kualitas rekaman kayak gitu tahun 90, di sini baru 2000 udah masuk kayak tahun 90 di sana kan gitu ya. Sama juga dalam ini gitu. Sebenarnya kalau kita nanya balik ke diri kita sejauh mana sih orang Indonesia ini menyadari atau mengetahui tentang keindonesiaannya gitu. Ya, yang mereka tangkap kan apa budaya-budaya yang sebenarnya apa ya rancu gitu kadang-kadang. Misalkan mereka nggak ada folklore di kita adalah kuntilanak, pocong yang kayak gitu adalah mitologi gitu. Sementara kan itu lahir baru-baru ini gitu, maksudnya lahir setelah Islam masuk karena literatur pagan nggak ada pocong yang kita menduduki. Nah, itu kan masuk ke sini gitu, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan gitu kadang-kadang ya kalau mereka taunya ini terus mereka mencoba wajar ini yang band black metal di luar negeri mah ngangkat tentang dewa-dewanya lah, nggak semua orang tahu literatur Indonesia pra-Hindu gitu atau Jawa pra-Islam pra-Hindu atau bahkan yang jauh lagi sebelumnya megalitik gitu, mereka mungkin taunya adalah ya udah era-era abad 14 kesini di setelah Islam masuk gitu, itu kan yang mulai apa ya menerjemahkan mistisisme warisan Hindu itu kan Hindu kan sering membangun mitos kan, membangun mitos untuk menjaga lingkungan sebenarnya. Misalkan dia bilang ada penunggu di sini, itu kan sebenarnya warisan Hindu. Nah, begitu dia masuk ke Islam juga masih menggunakan pola yang sama gitu. Entah untuk tujuan apa, mungkin nakut-nakutin anak kecil biar nggak keluar setelah maghrib karena susah nyuruh pulangnya sebenarnya kan. Oh, nanti ada pocong lah, ada inilah. Kalau mereka tumbuh dan berkembang dengan konteks seperti itu, kadang juga kita juga nggak bisa nyalahin orang taunya cuma itu. Pokoknya apa sih konten lokal? Gua konten lokal di sini gendruwo, pocong, wewe gombel gitu. Nah, ini itulah yang mereka anggap sebagai konten lokal. Itulah yang mereka jadikan tema sebagai oh ini konten lokal kita yang sama kayak mitologi katakanlah Cradle of Filth ngomongin vampir, di sini nggak ada vampir, kita ngomonginnya pocong. Mungkin kayak gitu yang saya lihat gitu karena keterbatasan pengetahuan juga. Oke, sebelumnya para kurator mau nanya dulu, ini abis buka tuh mau lanjut atau silakan, atau ini cuma obrolan orang-orang lapar aja nih. Jadi kalau sudah kenyang nggak ada gunanya ngomongin black metal. Silakan aja kalau bebas ya, jadi atau mau lebih santai ya, atau berarti sekarang kita ada waktu untuk ngedengerin dulu ya, mau ya, boleh mau memperdengarkan apa mungkin sebenarnya memperdengarkan apa ya, nanti langsung ke dua apa kayaknya mending lewat ini dulu ya, lewat Venom atau Bathory terus oh ya boleh yang agak baru ke gelombang kedua ya? Terus kata giliran mana ngejelaskan waktu yang tadi mana sih, itu mau gitar ya. Oh hancur kayaknya dominasi moderator atau jadi tapi kan dia ini ya, menit lagi ya maksudnya dia 2 menit lagi sih. Sering paling ya kalau kerja ya bebas bebas. Tapi kayak dilanjut deh. Atau perlu beres gitu kan on. Atau perlu beres. Beres beres. Oh, kudunya? Itu teh guru sih. Menurut orang kayak orang bisa jadi satan. Era-era di mana? Dia buat di situ terus nge-hype. Ya tadi orang enggak diskusi ini sih. Memang aja ya diskusi yang dia mana kan dia mah komputer satu dan akhirnya Black Metal menjadi populer gara-gara anti denim, kita ingat anti denim, ya nanti sebenarnya nah, kita kan tak ganggu dan akhirnya tapi akhirnya naik jadi tapi si siapa? Si Eta berhasil ngerekrut pelaku di Norwegian Open. Ini gelombang kan, pertama, gelombang iya, pertama. Dia berhasil ya. Jadi yang dagang berhasil gimmicknya gimmick. Tadi saya bilang di gelombang pertama sebenarnya ciri khas black metal yang biasa didengerin orang-orang sekarang belum kebaca, jadi baru secara tematik lah gitu, baru ngomongin kengerian yang lebih menjurus ke tadi boldness, darkness dan black sabbath. Black sabbath ini ya apa sabbath embryonya dia tuh kita ngobrol tentang black sabbath lah. Suruh agak pusing kalau ngomong dari black sabbath karena Black Sabbath kalau misalkan ditarik ke sini dia justru larinya ke kultur stoner sama doom, bukan ke kultur metal malah. Nah makanya yang saya curigai tadi, apakah sebenarnya si black metal ini berevolusi dari thrash metal yang bawaan US atau justru berevolusi dari new wave of British metal yang bawaan Inggris, karena band Inggris jelas kan si Venom. Jadi Inggris kan new wave of British heavy metal gitu. Ya kayak si Iron Maiden awal itu kan masih harmoni gitu, dua gitar yang jalan bareng gitu. Ini apa sumbangan Venom untuk evolusi black metal? Apa cuma judul album keduanya aja atau emang musikalnya juga? Image visual. Gelombang keduanya tuh udah pakai, dia belum pakai Corpse Paint ya? Ah, udah. Ya udah mulai ini. Dia pakai ini, dia pakai Bullet Bell, Venom. Oke. Hellhammer. Oke. Ini apa? Mayhem. Mayhem. Ini udah gelombang 2. Gelombang 2. Kedua. Keras ya ini. Mulai kebaca polanya di sini. Vokal sih yang paling jelas. Terus waktu awal pertama tadi yang dijelaskan saya kalau pas Dead mulai Dead Mayhem mulai pakai Box Wen anjir jadi semua orang shit lah gitu aja gitu kan gitu. Ya. Terus kaki ini kan permainan kita yang berbeda. Blast beat. Udah mulai blast beat. Yang sering terdengar sekarang. Ya, embryonya kayak gitu lah. Perubahan-perubahan kesininya cuma penyempurnaan, tapi polanya kurang lebih nampil. Jadi lirik itu memang sengaja dibiarkan tidak terdengar jelas. Kultur metal cuma aja. Jadi visualisasi secara ketat gitu. Kalau Metallica kita bisa sing along gitu loh. Kalau ini susah sing along gitu. Itu kan maksudnya perkembangan heavy metal sampai dia di titik thrash metal atau speed metal itu masih tolerable. Yeah. Jadi era Metallica, Testament, Sadus dan kawan-kawan itu kan lirik masih terbaca, artikulasinya masih ada. Juga kultur speed metal kayak Halloween malah sangat-sangat terbaca gitu kan. Nah, itulah itu titik di mana dia akan berhenti dan lahir extreme metal. Extreme metal itu mulai dari black metal dan metal yang ya semua membawa secara musikalitas membawanya ke satu titik yang lebih ekstrim secara tempo vokal juga yang tadinya orang dengarnya gampang ini dibawa ke menjadi yang lebih ekstrim adalah di mana saat orang nggak tahu kita ngomong apa dan kita menimbulkan ekspresi menyeramkan yang lebih sangar lah gitu. Tapi apa mereka melampirkan lirik di cover jadi biar kita tahu pesan apa yang mau dia bawa gitu. Sebenarnya kalau kita baca liriknya pasti kedengeran artikulasinya juga. Gelombang ketiga. Sebenarnya apa ya? Banyak pengaruhnya sama musik-musik yang lain gitu kayak yang tadi saya bahas tuh tentang apa sih Outbreaker itu kan masukan itu terus kalau kita lihat apa ya The Secret gitu kan itu kan memasukin unsur-unsur black metal gitu kan itu menurut saya kan pengaruh gitu, pengaruh sangat, ya dampak yang sangat signifikan gitu terlihat ketika mereka mulai menggabungkan antara pattern-pattern black metal dengan musiknya sendiri, musik mereka sendiri gitu. Tapi ya menurut saya kalau misalkan kita mendengarkan album, misalkan kita mendengarkan apa ya? Apa sih yang lagi nge-hype? Bukit Bring Me To Horizon soalnya ganteng. Misalkan One ini aja, ini aja. kita ngedengerin Deep Heaven aja ya. Yang sekarang lagi emang ya kemarin kan ke Indonesia kita Deep Heaven misalkan ya. Kita mendengarkan Deep Heaven, mungkin orang-orang banyak yang ngekritik. Ini apaan sih itu lagu? Terus sih pakai ngabungin unsur post rock atau apapun di situ. Tapi di media itu si Deep Heaven itu banyak diperbincangkan. Anjir, ya mana yang ngemas musik black metal si Jagir gitu. Iya halus. Jadi bisa diterima gitu. Mungkin ya yang dari Norway mereka pada pionir-pionir tidak peduli gitu ya. Tapi mereka harus mengamini juga bahwa ini adalah bentuk suatu bentuk apa ya? Suatu bentuk pengaruh gitu, yang bisa menjadikan band-band lain buat musik yang bagus gitu kan. Kayak misalkan Ulver aja. Ulver kan di Norway tuh. Ulver dulunya tuh emang wah black metal gitu kelihatan. Setelah kesini kan 2000 itu menjadi kayak apa ya? Wah, anjir. Ternyata ada loh di Norway itu yang kayak gini gitu. Jadi ngedengerinnya tuh tentang cerita tentang alam, dia mengangkat liriknya tentang alam, tentang kondisi apa dunia, tentang kehancuran. Tapi dia menyajikannya dengan bentuk yang lebih nggak ada noise, nggak ada apa. Jadi easily gitulah istilahnya mah. Itu tapi kalau menurut saya itu ya why not gitu, karena itu keren, itu bagus gitu kan, itu emang bisa diterima oleh publik, mereka sukses ya nggak ada salahnya juga gitu. Itu pengaruh dari pokoknya secara komersil sukses mana Mayhem gitu. Wah, sangat sukses. Kalau tapi ya lumayan gitu. Tapi kalau misalkan parameter itu dibandingkan tergantung pembandingnya kan parameter sukses semua. Kalau misalkan dari dibandingkan sama ya Ibu Borgir atau Bredel ya jelas nggak sukses gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan sama yang sesama mereka ya sukses. Saya sih kalau Mayhem sukses. Ya dia sekarang udah apa ya? Dia udah produktif. Dia produktif. Semua merchandise nya, semua apa hasil rekornya gitu kan, semuanya bisa diterima oleh semua orang, bisa beli gitu, sampai di Indonesia bisa beli gitu. Jadi itu suatu yang sampai saat ini ya. Jadi tidak menampik mereka juga ya, kalau aset tuh harus dijual atau mereka anti uang gitu misalnya. Ini sih anti uang. Tapi sama sih maksudnya gini. Kayak kita ngelihat punk tadi gitu, ada yang komersial sukses, ada yang tetap ngotot, yang sesuai ada yang mayan dia gitu. Di luar juga sebenarnya banyak itu band-band yang NSBM gitu, kayak Lugubre gitu-gitu, yang lirik-lirik misantropi, anti-human gitu, mereka tetap memilih untuk di bawah, nggak mau ke-expose lebih gitu. Nah, jadi sebenarnya expose itu memang ada peran yang tadi Dalus bilang, yang fusi sama musik lain gitu. Walaupun sebenarnya itu juga kontroversial gitu. Jadi band-band kayak Deep Heaven atau kayak Hippomani itu memang ditolak gitu. Karena cing maneh mah lain gitu. Tapi di sisi yang di saat yang bersamaan band-band dengan musik serupa diterima. Itu karena perbedaan ideologi tadi. Kayak misalkan yang paling gampang kita ambil contoh Alcest. Alcest itu secara musikalitas lebih cenderung ke suges, apalagi album-album terakhir. Tapi pas mereka ditanya, kenapa kamu masukkan unsur suges? Dia bingung, suges itu apaan? Jadi dia, kalau si Alcest itu dia berangkat dari memodifikasi riff-riff Burzum. Jadi mengemas kembali. Ya itu ada dua kubu juga sih, post black metal itu. Jadi ada yang berangkat dari depressive suicidal black metal, yang dia berangkatnya ujung-ujungnya dari director Burzum juga. Itu band-band kayak Shining, Life Lover, Alcest, Nitalgia gitu-gitu, mereka diakui. Tapi di kubu yang sebelahnya, kubu-kubu kayak apa ya, Solines gitu, atau mungkin si Solines sih masih di tengah-tengah ya, ya kubu-kubu si Death Heaven lah sebenarnya. Itu yang memang benar-benar murni apa ya, ditolak sebagai evolusi dari black metal karena mereka memang tidak bermula dari situ gitu. Nggak ada rootsnya ke black metal gitu. Okay. Itu juga yang terjadi sebenarnya sama band-band US ya. Band-band US itu kan paling banyak dicela ya sama band-band Eropa. Jadi kayak band Black Anvil itu dulunya sebelum jadi Black Anvil, dia itu namanya Kill Your Idol. Band hardcore straight edge gitu ya. Terus bubar, tiba-tiba dia muncul lagi jadi Black Anvil dan jadi black metal. Kayaknya bisa lanjut nanti ya. Sekarang obrolan tentang satanisme ini harus dihentikan oleh azan maghrib ya. Jadi kita berbuka puasa sambil. Itu teman-teman ada kopi, teh, sama ada kolak. Tapi kolaknya belum dibawa semua. Jadi silakan yang berbuka puasa. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber. Bisa masuk ke ranah yang lebih atas itu. Cuman dia bilang, berat banget ini untuk naikin ini. Muter ini tuh berat banget katanya. Kalau bisa, dia akan berhenti di tengah. Iya mentok udah, batasannya terbenturnya lagi pertama memang jadi. Tapi untuk naik, kenapa dia lari ke Asia? Asia kan pasar menengah ke bawah lebih cair, ya, populasinya lebih gede. Makanya orang-orang emang rada ini. Dia juga pas aku tanya rada gitu dia langsung rada, apa? Agak defense. Tapi ya itu memang prosesnya dia si Eric Cooper itu untuk mencari market baru ternyata. Iya, intinya mah tentunya mah iya. Pasar dia di sana jenuh, udah stagnan, udah nggak bisa. Ujung-ujungnya pasar. Tapi masih ada. Sebenarnya mah ujung-ujungnya pasar. Iya. Cuman dia memelihara garis-garis idealis. Pertama ujung-ujungnya memang pasar. Tapi ada hal positif yang akhirnya bisa saya tangkap kalau melihat dari pameran ini. Iya. Boleh. Ada hal positif kalau melihat dari kameran. Artinya memang di sini jadi terang. Kalau nggak itu jadi nggak. Itu mah media aja yang gak mengekspos. Jadi gini, 80 itu masih era thrash metal, black metal. Tapi waktu 90 mereka kalah pamor sama thrash metal. Tapi memang kasusnya black metal sih memang. Aku tariknya memang ke death. Sebenarnya kerisan awal-awal aku coba tarikin itu bagaimana hubungan itu, kenapa dibikin jelek. Itu karena kritik buat death metal juga kan. Metal itu gak boleh terlalu menjual, gak boleh terlalu centil. Ngikutin ya, cuman kakak saya sempat bisa juga pendengar bosan karena lagunya enggak kita nggak suka karena terdorong oleh arus informasi lain daripada lebih misalkan sekarang ada slide atau apa kan mereka ini lebih keren ini lebih enak bawah muncul banyak fenomennya sebenarnya hampir nggak pernah berubah ya iya. Cuman karena dua faktor sih yang saya lihat, media yang mulai jenuh meliput sama pendengar-pendengarnya juga yang itu harus informasinya terlalu cepat. Jadi kalau di kita kan, kalau di sana kan orang bisa belasan tahun konsisten dalam satu jenis musik gitu. Kalau di sini kan enggak, kita satu tahun dua tahun udah itu termasuk di Indonesia juga? Justru di Indonesia? Oh, itu di Indonesia. Di luar kita juga sih sebenarnya sih nggak pernah pelatih sih cuman nggak ke ekspos karena mungkin ya nggak ngejual ada yang lebih ngejual dari ada yang itu ngejual ya. Kita datang nggak ada band baru yang lebih ngejual kita otomatis anak muda ya ada kerennya ya yang tadi lagi nge-hype itu kan maksudnya oh ini beda loh lebih baru terus wah ini keren udah mereka beralih ke situ. Masih. Kamu kalau misalkan datang ke Bandung Open Air yang di sini ya, ke Bandung Bridge ya, band black metal, kayak gitu masih sering main di sini. Atau kalau mau lihat bahkan sampai nggak pernah mati, datang ke studio gue. Udah dua kali kalau nggak salah bikin di yang kemarin yang terbanding. Ini sempat bikin acara ya guys lara parung kita pikir udah enggak ada ternyata masih ada kayak coba dari kurang dari Cicalengka di daerah malah ada sama sekali enggak mati tahun komunitas katanya sih aku waktu terakhir ketemu sama lima puluh tahun tinggal di Jakarta, mereka sekarang orang di tahun 2012 orang itu apa sih Tarbak Ternabakti ada gang setelahnya tuh ada samping lalu sama dia dulu itu di bilangannya samping itu tongkrongan alumni Tarbak dari era 90-an sampai sekarang. Sampai kejaksaan. Iya, jalan di tukang nasi goreng ya. Tapi itu sempat saya obrolin sama Hidayat. Dari itu sadar bahwa kita pasca 2005 kultur nongkrong di Bandung itu hilang. Sebenarnya secara umum, jadi kita melihat perkembangan teknologi itu mengharuskan kultur nongkrong. Jadi kita lebih banyak interaksi virtual. Jadi udah gak punya base camp lagi. Setelah 2005 itu kayak gitu. Harus nama lengkap ya? Kenapa? Ya, Oh. sebenarnya sih tong jero TK dan metal kan ya. Jadi ini tarik keluar. Ada sinis, super sinis teh. Saya kan bisa bilang pada ini. Oh iya, iya, iya. Banyak budaya budaya. Oh, jadi kontrak ini panggung. Kami langsung kayaknya. Nah, sih, itu. Kenapa banyak? Tak lah, ada yang mati. Tadi kan cerita ngomong datang langsung dan bilang pembahasan orang kan bukan pada aparatnya di bang. Ya tadi sih, makanya pembahasan secara umum matang di dia kan udah penghasilnya jadi visual orang lain membaca pergerakan lu iya gitu, misalkan ini kan orang murni tadi kan membahas visual yang dikaitkan karena jadi kan orang seni membawa semangat zaman itu gitu, orang ngomong kan ABCD tapi sebenernya dua hari ambil yoi yang laku itu aja langsung ada orang tau tebak-tebak itu dilanjutin lagi ya, biar selesai tuntas. Jadi teman-teman yang di depan mungkin ada yang mau disampaikan, jadi bisa sambil bawa kopi dan tehnya sambil duduk, boleh sambil merokok juga silakan. Seru dengan acara ini. Ide saya mana ya? Iya, dulu mau ngomong aja. Sebelumnya saya mau tanya sama Ara dulu ya. Nah, Ara ini yang punya ide bersama Rahan juga akan diskusi ini. Sebenarnya apa sih yang mau dicapai gitu diskusi ini? Kenapa bikin diskusi kayak begini? Ya apa ya? Selebihnya apa ya? Karena mungkin kami salah satu faktor utamanya kelebihan waktu luang ya. Kelebihan waktu luang terus. Masa kamu gak bisa membaca fenomena kelas menengah sih? Kelebihan waktu luang. Itu alasan paling jujur terus. Ya mungkin ingin berbagi ya. Sehingganya berbagi kegelisahan yang kami apa ya, yang saya dapat. Karena itu berdiri, bagi dia orang karena tegal orang. Ada lagi sih sebenarnya. Jadi ini pelaku udah pada gak ada ya. Sebenarnya lebih menarik kalau ada pelaku di sini, terus mereka memberikan pandangan atau apa pendapat gitu. Oke, di sini masih ada nggak sih pelaku? Ada nggak sih yang pelaku? Yang main musik nggak gitu? Musisi black metalnya gitu? Musisi black metal? Pak Gus? Oh si itu mah Pak Baru? Robi. Justru kan kalau ada itu jadi mereka bisa share gitu kan? Pengalaman sendiri. Oh, ya. Atau ideologi dia kenapa kenapa memainkan musik ini gitu? Apa mereka hanya just for fun atau apa gitu, atau mereka ada ini yang lain gitu. Oke. Okay. Oh, itu kurator sebelum pesan acara seni rupa gitu. Sebelum konklusi saya pengen ada yang nanya tapi yang ini mau untuk semua. Oh iya, untuk semua semua. Ya, saya sebenarnya jika ya lagi. Kalau bisa benar bisa. Sebenarnya ketika si black metal ini sekarang terutama di Bandung lah, konteks Bandung aja ya. 5 atau 6 tahun terakhir itu mulai kait-kaitkan dengan vokal dalam konteks budaya Sunda. Kalau misalnya di Norwegian itu dia ada dikaitkan dengan era Viking lah, dengan itu terus ternyata saya nggak tahu ini hipotesis saya sementara saya nggak tahu dari teman-teman juga punya pandangan yang sama juga ketika itu di blend dalam kultur Sunda itu menjadi sebuah sesuatu yang elitis eksklusif dan mungkin agak kecenderungan lebih fasis karena dia seolah-olah aing gitu jadi cuma orang. Saya memperhatikan dalam konteks teks yang mereka munculkan atau bahasa atau visualisasi yang mereka tampilkan itu seolah-olah dia pengen balik lagi ke era zaman raja-raja yang memang saya punya tingkatan yang lebih tinggi gitu dengan melalui isu metal gitu. Nah itu gimana saya nggak tahu. Oke. Ya maksudnya takut jadi fasis gitu. Tapi saya membaca kerinduan akan itu tuh kayaknya fenomena di mana-mana ya. Maksudnya bukan cuma di Jerman yang lagi muncul neo-Nazi gitu. Geng-geng si KPN nih, Komando Peste Noah yang di Prancis itu juga mulai mengangkat kemurnian Prancis, tapi mereka tetap anti-Nazi karena mereka dendam sama Jerman gitu. Tapi tetap gitu mereka, saya bahkan pernah datang ke konsernya Take itu yang band Norway itu. Akhirnya ditenggelam ya. Ya maksudnya saya datang dengan kulit hitam gitu ya, terus ya, nah saya hampir dipukulin sama satu gedung gitu terus kemana ditenggelam balik? Hah? Dan aja sama mun misalkan di deal mah hayu gitu tapi mun di itu mah ya erek mau jadi nonton? Tuh jadi memang beberapa eksklusif gitu. Nah sebenarnya kerinduan-kerinduan itu kan pola yang sama kayak sekarang Sundanese death metal atau Javanese black metal itu kan sama gitu. Ada bukan enggak sama juga sih tapi polanya mirip gitu. Dia akan kembali ke dalam tanda kutip kaumnya gitu. Cuma kecenderungan di mana-mana ya. Kecenderungan mencari kemurnian. Oke, nanti sudah mapan dicari kekacauan lagi terus ya. Ya memang selalu kayak gitu kan? Masuk kayak gitu. Oke, nah ini diskusinya terlalu maskulin. Apa? Itu yang perempuan-perempuan mikirnya apa sih ini cowok-cowok sama gitu. Coba dari perempuan ada yang mau bertanya nggak apa sih kenapa sih kalian suka kekerasan gitu? Kayaknya supaya tidak terlalu maskulin kita sambil nonton video ya Ray ya. Nah, video seru. Ah, video boleh video clip tapi hanya untuk mengurangi maskulinitas. Sebenarnya pertanyaan itu sama ini dengan waktu pembukaan pameran itu kemarin di meruntuhkan semuanya sebenarnya. Oh benar kan? Sion profesor dia kan? Oh iya. Angin. Oh naik pak. Mana Sion kalau ninggalin aku video kan? Gak audio ya? Kita kafe sudah berapa Kita bisa menjelaskan. Ya, jelaskan. Jadi sebenarnya ini adalah kritik, bukan kritik sih ya. Band apa dulu? Ini namanya Sectentum. Jadi dia band dari Prancis. Sebelumnya dia tergabung di Mutilation sama apa ya satu lagi itu? Band-band yang sangat dipuja di Prancis gitu. Nah, cuman mereka akhirnya merasa bahwa ini tuh cuman jadi budaya pop gitu. Jadi makanya budaya pop yang meaningless gitu. Makanya mereka akhirnya bikin sesuatu yang bukan kontroversial sih sebenarnya. Tapi dia tetap di bawah label black metal terbesar di Prancis, Osmos. Jadi cuman mereka bikin image ya kan, jadi belakang tadi ada logo LMN, Le Monde Nouveau, itu semacam ya pergerak apa ya, dunia baru lah gitu, kurang lebihnya. Jadi kalau pas ditanya itu sebenarnya apa sih maksudnya dari video klip yang serba meriah, cewek-cewek dugem segala macam ya, dia justru menangkap esensi dari nihilisme di situ gitu. Jadi apa ya, saya pernah berada di fase seperti ini gitu. Jadi pada saat udah selesai dengan drugs, udah selesai dengan segala itu kan sebenarnya nihilisme sejati gitu ya. Jadi nah, naonan deui sih aing kan memikirkan gimana nyampe ke titik overdosis berikutnya gitu kan. Dari satu titik ke titik lain gitu. Jadi sebenarnya ini jauh lebih nihilis daripada ngurusin pagan-paganan, setan-setanan kalau mereka gitu. Terus di sisi lain juga, kalau memang kita mau mengacak-ngacak zona nyaman dengan mengeluarkan sentimen negatif, lebih kontroversial mana gitu? Lirik-lirik katakanlah menghujat Tuhan, terus dia sempat bilang di salah satu interview, banyak literatur anti-Kristen di black metal yang sekarang dia bilang gini, lebih kontroversial mana kamu memperkosa biarawati atau kamu datang ke black metal tapi pakai polo shirt? Ya, karena kita suka atau nggak suka, pasti lebih kontroversial datang ke Dix Black Metal pakai polo shirt gitu, yang warna-warni, ngejreng gitu. Dia ngomong kayak gitu, dan sampai detik ini akhirnya diserang sama semua black metal sedunia karena dianggap mana? Berarti black metal juga tidak anti-establishmentnya, karena ketika dia diprotes, dia melindungi diri juga kira-kira. Ya. Jadi kalau si band ini, khusus band ini, mereka tidak lagi percaya ada ideologi atau apapun gitu. Jadi ya cekera brandnya kan anything goes gitu. Tapi ya buat mereka ya sekarang terlepas dari kebebasan itu, sekarang kalau misalkan harus dipertemukan, ya kita faktanya menghasilkan sesuatu yang jauh lebih kontroversial gitu. Karena benar-benar merusak zona nyaman semua musisi black metal satu dunia, dan dari segi musikalitas dia sebenarnya lebih condong kayak campuran black metal sama death metal ya. Tapi dari sisi visual ya begini. Ini protes. Ada fotonya? Ada fotonya? Di publis kok kamu tanya mah? Gak anonimus gitu. Main live bisa? Main live? Gak dapat akses. Oh. Gak dapat akses dari komunitas untuk menang live. Ya mungkin live di kalangan mereka sendiri sama band-band yang satu grup sama Le Monde Nouveau-nya itu. Ada lagu lain malah di remix jadi ini, jadi techno dub gitu ya. Orang-orangnya juga ada gitu. Oke, ada tanggapan mungkin? Jadi makin sini diskusi makin tidak jelas ya. Ini black metal tuh apa? Tambah dikacaukan. Jadi malah ada yang ingin mengerti black metal tambah mengerti. Ada yang datang untuk memahami. Oke, ada tanggapan dengan video ini? Menarik ya. Warna-warnanya tidak seram ya. Tidak sesuai dengan visual. Ya, silakan. Jadi kalau waktu pertama kali saya menarik rada ke belakang dulu. Pertama kali saya dikasih Pavlos dari Rahar dan Arai. Kalau saya pribadi sebetulnya tidak terlalu tertarik dengan black metalnya ya. Jadi ya. Nah, kalau saya pribadi, saya suka musik, tapi musik-musik tertentu gitu ya, yang lebih easy listening lah gitu. Dan tadi saya ngobrol sama Bagus, jadi aja Nuk Lima lain didengen keren gitu ya. Jadi buat saya nggak ngerti gitu kan musik-musik macam apa gitu kan ini. Itu yang pertama. Tapi hal yang paling menarik buat saya dari diskusi ini adalah bagaimana imperialisme budaya itu datang ke Indonesia. kita tuh memang jadi negara yang cukup banyak dicekoki oleh banyak hal gitu kan, banyak hal-hal, entah itu hal yang menarik atau hal yang tidak menarik. Paling sederhananya dari kita bisa melihat dari segala aspek, dari mulai cara berpakaian sampai ke selera musik gitu kan, atau sampai dengan yang lain-lainnya. Nah, di situ saya bisa melihat bahwa ada gejala-gejala sosial kultur yang bisa dibilang menyimpang enggak sih, tapi lebih ke arah yang kalau kita ngomongin soal black metal aja, ada sebagian orang yang menggunakan genre musik itu sebagai kendaraan bermusiknya, dan ada sebagian orang yang menggunakan genre itu sebagai esensinya. Saya nggak tahu orang itu siapa aja gitu kan, tapi saya melihat pasti akan ada yang seperti itu. Kalau tadi yang diceritakan misalkan Danus bercerita tentang, oh ya ternyata di Bandung perkembangannya lebih ke genre musik itu digunakan sebagai kendaraan untuk di budaya popnya misalkan. Bahwa genre musik itu dibilang asik-asikan aja lah, atau misalkan ya udah kita menyerap yang ini keren gitu kan, ini keren, dan ketika itu dilakukan bikin orang mengacungkan banyak jempolnya. Tapi ada juga sebagian orang yang mungkin kalau tadi Arai cerita, oh di situ Arai mau bercerita tentang oh di gunung saya kira banyak dewanya segala macam bla bla bla bla, mungkin mereka menggunakan genre ini sebagai esensinya gitu kan, jadi mereka berusaha menarik itu jauh ke belakang dan mengaitkannya dengan kultur aslinya. Itu sah menurut saya, kalau menurut saya itu sah saja, karena di dua sisi itu ada poin positifnya. Mungkin kalau yang memang mengambil esensinya, dia berusaha untuk membuktikan bahwa oh, kita juga bisa loh berperilaku seperti itu, walaupun mungkin banyak orang yang menganggap itu perilaku yang negatif. Nah, untuk di sisi yang lain, kalau misalkan yang memang hanya menggunakan genre itu sebagai kendaraan populernya, menurut saya itu juga banyak memberikan keuntungan gitu kan. Mau tidak mau, suka tidak suka, menurut saya harus diamini, karena kultur black metal itu sangat nge-hype. Sampai detik ini, anak-anak muda di Bandung itu banyak membeli produk-produk yang berbau black metal. Sampai misalkan ada satu komunitas Illuminator, mereka menggambar semua dengan gaya-gaya seperti itu. Menurut saya itu ada perkembangannya gitu kan, yang cukup positif gitu perkembangannya. Jadi yang lebih menarik buat saya sebenarnya itu gitu kan, bukan si black metalnya sendiri, karena kalau kita lihat ke jauh lebih jauh lagi, kita memang tidak punya budaya itu gitu kan. Kalau misalkan tadi Arai cerita, wah ini kiu pakai atribut mistik anu aya di Indonesia, dan tetep esensinya mah nggak dapet gitu, walaupun mereka merasa bahwa ini esensinya dapet, tapi ketika ditarik lagi jauh ke belakang, toh Indonesia juga kebudayaannya bukan berawal dari situ, jauh dari saat itu masih ada kebudayaan di Indonesia gitu kan, yang sebenarnya bisa diangkat juga. Jadi kalau saya melihatnya, saya lebih tertarik diskusi ini memang dilihat dari sudut pandang kultur yang terjadi di Bandung khususnya gitu kan, karena kita sekarang tinggalnya di Bandung. Mungkin itu aja sih. Terus kalau nyambung ke Frans tadi gitu kan tentang kaitan apa sih, Frans tadi nyinggung soal pameran yang ada di depan gitu kan, dengan kayaknya emang sekarang semua orang bilangnya ini mampang mempeng cenanya enak ger pameranan temana no sarerem. Terus sekarang kita semua mendiskusikan hal-hal yang mungkin sedikit berbau ke sana juga, tapi kalau saya ngelihat memang jadi ada ketimpangan gitu kalau kita melihat dari budayanya gitu. Sekarang kalau di musik itu bisa berkembang dengan cukup stabil gitu ya, musiknya naik, banyak orang yang suka dengan musik black metal, terus pendamping-pendamping musiknya pun jadi ikut naik juga, kayak misalkan tadi saya bilang, misalkan si produk-produk kreatif hasil dari kultur itu tuh ikut naik juga. Nah, tapi di ranah seni rupa itu jadi belum terjadi gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lagi lebih dalam, itu tuh ada kaitannya gitu kan, bagaimana si ilustrator itu membuat karya misalkan terpengaruh oleh kultur black metal, itu kan ranah seni rupanya gitu. Tapi kenapa sampai dengan hari ini ilustrator itu tetap ada di, kalau tadi Frank bilang ada high art, ada low art, tetap masuknya ke dalam ranah low art. Mereka sulit sekali menembus ke yang high art gitu kan. jadi saya merasa bahwa ini tuh perlu dijadikan wacana yang lebih dalam lagi karena memang menyangkut segala aspek gitu. Nah kalau ngelihat video klip yang tadi, saya mah lebih serem ngelihat yang tadi. Kehidupan seperti itu ya serem pisan saya mah. Kalau yang gelap-gelapan gitu, ah ini mah visual efek gitu. Bisa diedit lah gitu. Tapi amunukil mah saya merasa itu terjadi di lingkungan kita gitu. Dan itu yang sebenarnya perlu dijadikan wacana gitu kan. Mungkin itu dari saya. Oke, berarti itu sebagai penutup bagus ya. Jadi, soal imperialisme budaya, berarti sebenarnya sah nggak sih? Walaupun kita selalu mengatakan sah, tapi gimana pun juga pelaku seni dalam tanda kutip seni tinggi gitu ya, mereka dalam arti seni tinggi itu mereka yang melakukan seni dengan ideologinya, dengan sejarahnya, semua mereka pelajari, itu hampir pasti tidak mau disamakan dengan mereka yang terus-terusan. Ya. Misalnya walaupun wah sah semua orang boleh berkesenian, tapi ketika mereka yang paham sejarah black metal beserta ideologinya, terus tiba-tiba ada orang yang black metalan padahal sholat 10 waktu misalnya, mungkin ada perasaan tidak mau disamakan, dan itu selalu terjadi dimanapun, sehingga ada distingsi high art low art, dan yang melakukan distingsi high art low art pasti orang high art ya, ya. Tidak pernah orang low art. Nah buat Rahar dulu misalnya, sah nggak sih bahwa untuk melakukan praktek black metal itu cukup tahu permukaannya aja gitu, atau atau mana kudu diem sebenarnya, kudu dalam ya sehingga ya coba di volumean lah. Jadi salah satu contoh gitu ya, jadi sebenarnya bebas gitu karena gini, ya balik lagi gitu, suka-suka orang sebenarnya mau ngapain gitu, tapi kadang kita harus balik ke titik di mana yang penting sih ini sih nggak usah panggilnya lah itu sih ya. Jadi kadang fenomena yang kelihatan tuh kadang gini lah, misalkan contoh paling gampang si video klip inilah gitu, ini band Jiwo yang vokalisnya Makam gitu. Kalau misalkan kita lihat dari sisi deep gitu ya, dia jauh lebih dalam lah. Dia praktisi kebudayaan di Keraton Surakarta juga, performer di situ. Terus dengan musik-musik yang liriknya ngambil dari raja-raja Jawa kuno gitu. Tapi secara musikalitas sebenarnya ini malah ya depannya sih masuk ke DSBM ya, tapi belakangnya lebih kayak modern metal gitu. Tapi dia pada saat kita bicara musik gitu, orang yang nggak tahu akan bilang cing ini secara musiknya dia gagal menerjemahkan black metal gitu. Ini sebenarnya musiknya ada mirip sama si Sectantum tadi, ya kan? Tapi dari sisi konten dia jauh lebih kuat gitu. Nah makanya ya, intinya sih bebas asal jangan panggil. Gitu. Ya karena pasti orang-orang ya misalkan kayak dia gitu, dia mah jauh lebih gitu sebenarnya, cuman ya udah biasa aja gitu. Ya sebenarnya musiknya kayak SMK itu depannya gitu. Oke, berarti itu konklusi dari Rahar, yang terpenting adalah jangan pakeuna. Mau dia kasar sama loan gitu nya, ya mengaku ya bahwa dia loan. Ya secara jujur gak usah pakai label lah. Oke, ya begitu tepuk tangan buat Rahar dulu. Okay. Ya sekarang Danus. Mungkin yang Rahar kayak misalkan Mas Jiwo karena dia udah hero gitu nya. Ini sebetulnya apa ya? Jadi dia pengen mengangkat apa ya, identitas dia gitu loh. Semua bahwa dia tuh adalah, kalau misalkan bicara lagi di Norwegia ya, jadi waktu itu part di Kirkenes jalan. Jadi si Hieronymus tuh bahwa dia tuh mengaku bahwa dia tuh kayak yang jadi bos of black metal in Norway gitu kan. Jadi dia tuh pengen kelihatan sebagai Magdalena gitu kan, ya sama aja kayak dia gitu. Dia juga mencari popularitas gitu, bahwa orang terkenal gitu, orang yang dia jero gitu kalau black metal. Mungkin ya semua orang tuh kalau misalkan dia udah merasa dirinya tahu apa akan hal yang di bidangnya misalkan black metal gitu, ya dia juga pasti ya orang tahu apa-apa ya tentang teh orang jeruk, orang sebagai pionir nanti Jawa. Pasti mereka otomatis ya mengangkat dirinya sendiri. Itu sih kalau dari aku. Oke, tukang terus. Butuh pengakuan. Iya, mereka juga pengakuan dari apa ya? Sedari siapapun ya, untuk pelakuan. Oke, ya sebagai penutup, ini biar seru aja ya. Jadi, mau moderator bagi pengalaman sedikit. Jadi dulu, kami pernah ada program edisi playlist namanya. Jadi, setiap orang bawa satu lagu untuk diputar dan didengarkan bersama-sama. Dan dalam ketentuan itu, saya tulis lagu apapun boleh. Gitu. Udah masuk minggu pertama, kedua, ketiga, yang pas minggu ketiga ada yang bawa lagu Wali. Nah, ternyata walaupun saya bilang lagu apapun, pas diputar Wali tuh pada geleng gitu mulai. Jadi memang tidak ada pernah orang apapun boleh. Jadi walaupun kita terbuka tuh, pas ini Wali di sini tidak berada. Jadi kenapa kita mendiskusikan ini? Pasti yang berdiskusi itu orang-orang yang mau apa eksklusif ya, pokoknya orang bisa mendiskusikan secara intelektual kira-kira gitu ya. Tapi satu hal yang penting dari diskusi hari ini ya, memang kurator tadi benar sekali ya. Jadi kalau imperialisme itu juga harus dibahas, dan ternyata banyak sekali yang harus dibahas. Tadi saya juga curi dengar ini pembakaran gereja udah dibahas belum? Jadi ya belum, dan mungkin tidak akan ada waktu kecuali kita mau sahur di sini. Ya boleh, kalau mau nanya aja langsung sama saya atau sama Rahar ya. Pasti sih saya langsung aja, berarti sangat banyak yang bisa dibahas. Malah tadinya saya berpikir, gimana kalau kita tuntaskan dulu soal musiknya aja dulu. Itu juga tidak tuntas. Apalagi soal kultural, apalagi soal ideologi, apalagi supremasi ras putih ada di makalah itu tidak dibahas juga. Tidak dibahas banyak, jadi luas, dan mungkin itu jadi rangsangannya buat masing-masing untuk kita belajar sendiri. Untuk apa ya, tidak untuk apa-apa ya, karena hidup ini nihil ya, jadi bebas lah dari belajar mandiri. Oke, terima kasih dan terima kasih lagi untuk kedua narasumber. Ya, silakan. Ya, udah silakan. Ya, sekarang pengumuman aja, nanti hari Selasa juga kita ada diskusi lagi sama Wanggi. Mungkin ada yang pernah mendengar namanya Wanggi Hun. Dia Indonesia Female Artist, seorang pantomim. Itu aja. Terima kasih sudah hadir. Silakan kalau masih mau ngopi teh ada cemilan juga. Bahan luhurnya sip satu-satu enggak sama ya jadi ya mau secara musik pukul gua harus apa ya musik nongkrong itu biasanya bahan mah ya kan udah tak skor semua kan udah bisa orang kau bebas sih gua gitu kan orang sih pancing itu biar pelaku Yeah. sebagai pelaku dari pertama. Kayaknya orang pernah sebatas kue belang kerjaman emo. Ketemuan saksi aja. Bisa, kan? Eh, enggak. Coba. Ya, bisa.